Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, iftah lana abwab al-khairat wa abwab al-ta'at wa a'inna ya Rabbana ala tarki al-ma'siyat innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tada' lana fi hadzal yawm al-mubaraki dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala jahilan illa 'allamtah wala fakiran illa aghnaytah wala ghaiban illa radadtah wala hajatan min hawaijid dunya wal ukhra illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bersama-sama merenungi, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi sebab berkumpul dan bertemunya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di padang mahsyar dan di surga nanti. Dan semoga Allah memudahkan kita bertemu di dunia ini biarpun hanya di dalam mimpi. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk meniru perilaku Nabi. Dan semoga Allah menjadikan kebanggaan kita adalah Nabi. Kebanggaan kita adalah semua yang ada pada Nabi. Perilaku Nabi. Cara berpakaian Nabi. Dan semoga Allah menjadikan kita umat yang sesungguhnya. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja membaca kitab hadith At-Tajridus Sharih Mukhtasar atau ringkasan kitab Sahih Bukhari yang dikumpulkan oleh Syekh Az-Zabidi dan kepada para asatid untuk membacanya. Wa alaihi falyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Qala al-musannif bi sanadikum al-mutasil ila Abi Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif As-Sarazi Az-Zabidi radhiyallahu anhum wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain ila an qal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إلا ذله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعمل شماله ما تنفق يمينه Warajulun dakarawahu khalian fafadat aynahu. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillahu. Al-imamu al-adilu wa syabun nasa fi ibadati rabbihi, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, wa rajulani tahabba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun talabathu dhata mangsibin wa jamalin, faqala inni akhafu waha, wa rajulun tasoddaka akhfa hatta la ta'mala shimaluhu ma tungfiku yaminuhu, wa rajulun dakarawahu khaliyan fafadat aynahu. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillahu. Al-imamu al-adil wa syabun nasa fi ibadati rabbihi, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, wa rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun talabathu dhata mangsibin wa jamalin faqala inni akhafu waha, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'mala shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, wa rajulun dakara qalian fafadat aynahu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan wa anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, sab'atun tujuh, yudhilluhumullah, Allah memayungi mereka, fidhillihi, di bawah payung khususnya, payung Allah, yauma la dhilla, di saat tidak ada payung, illa dhilluhu, kecuali payungnya Allah. Yawma la dhilla illa dhilluh, tidak ada payung kecuali payungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imamul adilu, pemimpin yang adil, imam yang adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada posisi. Adil itu bukan memihak orang melarat, bukan, akan tapi memihak yang benar, itu adil. Jadi enggak ada kaidah itu semua yang minoritas harus dibela. Oh tidak. Semua harus dibela, biarpun mayoritas, biarpun minoritas, kalau zalim harus dibenarkan. Adil. Wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih, dalam riwayat ibadatillah. Pemuda yang tumbuh Allah, tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Para ibu bapak harus rindu anaknya mendapatkan payung Allah. Dibesarkan anak-anaknya masa remajanya kenal dengan Allah antara masjid, majlis taklim. Kuliah, iya kuliah. Akan tapi dirindukan mereka untuk beribadah kepada Allah. Diingatkan bagaimana tahajud duhanya, bagaimana puasanya. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajidi, dan seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Nanti kita syarahi satu persatu. Warajulani, dan dua orang, tahabba, saling mencintai, fillahi, karena Allah. Ijtama alihi, di dunia ia berkumpul, bertemu atas dasar cinta kepada Allah. Tafarraqa, berpisah, meninggalkan dunia dalam keadaan masih saling mencintai karena Allah. Tafarraqa, berpisah, alaihi, atas alaihi, dalam keadaan ia masih saling mencintai karena Allah. Warajulun, dan seorang laki-laki, tolabathu, yang diminta, dirayu, diajak, oleh seorang perempuan dhatu fa'il. Dhatu mansabin, wanita yang punya pangkat kemuliaan, orang terpandang. Maksudnya dia punya ketenaran, punya ini. Wa jamalin, kecantikan. Orang terkenal, cantik, kaya, pokoknya segalanya, syaraf. Nanti insyaallah kita jelaskan itu. Dzatu mansabin, orang yang punya kemuliaan dan punya harta, punya kecantikan. Faqala inni akhafullah. Kemudian ia menjawab, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa, dan seorang laki-laki bersedekah. Akhfa, ia menyembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama, bukan hatta la ta'lama ya, sebenarnya. Sehingga tidak tahu. Hatta la ta'lama, sehingga tidak tahu. Shimaluhu, tangan kirinya itu, matun fiku yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya itu gambaran. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya sampai enggak tahu. Maksudnya betul-betul disembunyikan, dirahasiakan sedekah yang ia bayarkan, yang ia sedekahkan. Warajulun, dan seorang laki-laki. Zakarallaha, yang ingat Allah. Menyebut nama Allah. Zakarallaha. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Khalian. Dalam keadaan ia sembunyi, sebagian memaknakan sembunyi, tidak ada orang lain melihat. Atau khalian, tidak peduli kecuali Allah. Khalian itu tidak menoleh kecuali kepada Allah. Biarpun di tengah manusia. Di tengah manusia. Fafadat, berderai. Ainahu, air matanya. Fafadat, berderai air mata dari matanya. Ini tujuh. Dan sebetulnya tidak hanya tujuh. Ternyata para ulama menemukan tujuh lagi. Dan menemukan tujuh lagi. Menemukan tujuh lagi. Jadi bilangan di sini, adat di sini tidak ada mafhumnya. Bukan berarti selain dari tujuh tidak mendapatkan payung Allah. Ini di antara yang mendapatkan payung Allah. Payung Allah itu payung dari arsh Allah. Sebagian mengatakan payung surga. Itu tidak ditolak oleh para ulama. Sebab kalau kesejukan di surga akan ditemukan semua ahli surga. Tapi di sini adalah payung arsh. Dan masih di padang mahsyar. Belum masuk surga. Ia mendapatkan payung yang khusus di saat orang pada merasa panik. Merasa gundah, merasa takut dengan matahari yang hanya sejengkal dari atas kepalanya. Akan tapi mereka-mereka ini mendapatkan payung khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia tidak merasakan rasa takut lagi. Dan yang ada ketentraman, biarpun di padang mahsyar, ia sudah merasa nyaman karena sudah tidak merasakan kekhawatiran akan panas. Mendapatkan payung khusus dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, di saat tidak ada payung kecuali payung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini. Yang dibidik sebetulnya hanya satu saja. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Karena ini bab salat. Seorang anak muda yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Tapi karena sudah disebut semuanya, maka kita juga perlu mensyarahi, dan itu hadis indah. Hadis yang luar biasa. Yang pengin, yang rindu kepada payung Allah, maka ayo bergegas kita menjadi salah satu dari ini semua. Yang pertama adalah Al-Imamul Adil. Seorang pemimpin yang adil. Wahai para pemimpin, ketahuilah payung Allah indah. Lebih indah daripada istana yang kau bangun. Lebih indah dari mobil mewah yang kau beli. Akan tetapi tidak semuanya rindu keindahan. Himbauan kepada semua yang mempunyai tanggung jawab atas rakyat, para pemimpin, dengarlah hadis ini. Al-Imamul Adil. Jadi pemimpin yang adil, kalau seandainya Anda berbuat adil hanya punya jabatan 1 tahun, kok setelah itu karena Anda berbuat adil kok mati, takut mati orang. Mati syahid, wallah. Enak, sudah tidak usah susah-susah pilihan lagi yang kedua, sudah langsung masuk surga. Sama para ustadz pun juga begitu sebetulnya, mereka pengen mati syahid ya. Cuman biarpun begitu banyak yang tetap berdoa semoga panjang umur ya. Ayah mati syahid. Lagi ceramah ada seorang ulama rindu, dia ingin mati dalam keadaan ngajar. Sesaat dia beliau berdoa mati agar dalam keadaan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang bernama Habib Yahya Al-Idrus, hidup di Arab sana. Rupanya waktu ngajar mensyarai la ilaha illallah, dicabut nyawanya oleh Allah saat itu. Allah. Dikabul semuanya. Waktu itu kebetulan beliau memberikan hadiah kepada kami. Hadiah belum kami belikan, akhirnya kami belikan kitab. Kenang-kenangan. Beliau waktu mengajar, mensyarai la ilaha illallah, lagi mengangkat tangan la ilaha illallah, dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah indah. Baik pemimpin yang adil, kebahagiaan untukmu. Jadi kalau ada orang pengen jadi pemimpin, tidak apa-apa. Bercita-citalah jadi pemimpin, tapi aku pengen jadi pemimpin yang adil. Benar. Jangan kebayang besok aku membuat perusahaan. Itu bukan. Itu sudah musibah. Besok aku dapat ini, dapat itu, uang lagi. Itu musibah. Akan tapi, jika engkau ingin menjadi seorang pejabat, pemimpin, apakah pemimpin daerah, atau pemimpin atau imamah ulama presiden, tapi kalau kau luruskan niatmu yaitu ingin berbuat adil sesuai dengan ajaran adil syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adil bukan hak asasi manusia. Sebab hak asasi manusia yang digembar-gemborkan tidak adil. Itu hak asasinya orang yang benci sama Islam. Sebab kalau kerudung jilbab diinjak-injak di negeri kafir sana, enggak ada yang heboh dunia. Hanya gara-gara salib dikalung dicabut sama seorang preman muslim, orang Islam sejunia dihujat. Preman mau merampok, mau menjabret. Rupanya kalungnya seorang perempuan yang ada salibnya begitu langsung diekspos di media. Karena apa? Sentimen katanya. Preman mau jambret, kalungnya ada salib. Seluruh dunia heboh apa? Islam merendahkan salib. Sementara di negeri kafir sana jilbab diinjak-injak, dunia mana hak asasi manusia itu ya? Jelas diinjak-injak dengan sengaja, bahkan kadang kerudung harus dilepas karena sebuah jabatan. Mana hak asasi manusia? Hak asasi umat Islam tidak pernah diperhatikan. Hak asasi manusia, hak asasi umat Islam tidak. Ini musibah. Jadi keadilan yang dimaksud, keadilan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Hai pemimpin, ketahuilah untuk berbuat adil, maka harus kau tahu syariat Nabi Muhammad. Tiga pemimpin. Ada tiga qadi disebut oleh Rasulullah. Satu masuk surga, duanya di neraka. Yang masuk neraka adalah tidak punya ilmu mengurusi rakyat, tidak ngerti ilmu untuk mengatur, untuk tidak ngerti ilmu tentang keadilan, dia jadi pemimpin. Akhirnya jadilah enggak adil dia. Masuk neraka. Yang kedua punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, masuk neraka. Satu tok qadi di antara tiga qadi, yang satu yang masuk surga adalah dia ngerti ilmu dan menjalankan ilmu. Sehingga menjadi pemimpin ini adalah menjadi apa namanya? Sebuah beban bagi mereka para salafun as-salih. Umar bin Abdul Aziz di saat dinobatkan menjadi khalifah, lihat, menangis. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di saat diangkat menjadi khalifah, menangis. Didudukkan semua keluarganya, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Jangan sampai ada kedzaliman sedikit pun dariku, tolong bantu semuanya. Dan semuanya keluarga menangis. Apa yang didapat orang saat ini? Pesta. Allahu Akbar. Jadi kubu saja sudah pesta. Ya, menangis. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menangis. Dan semuanya keluarganya dibikin nangis oleh beliau. Semoga keluar pemimpin-pemimpin yang adil. Kita ingin pemimpin kita adalah ahli surga semuanya. Baik, imam adil. Adil maksudnya menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu adil sudah. Otomatis. Kalau sudah menjalankan syariat Rasulullah, maka dari itu harus dekat. Suatu ketika ada yang kaget, Buya, saya ini jadi pemimpin tapi enggak punya ilmu, bagaimana? Ya aslinya neraka. Cuma ada cara untuk selamat. Bagaimana? Dekat salam sama ulama. Ente yang datang ke tempatnya ulama. Cuman juga enggak dengar tanya-tanya tok. Enggak pernah datang ke kiai. Datang ke kiai, jangan suruh kiai datang ke rumahmu, kebalik. Musibah, kamu datang ke rumahnya kiai. Dan tidak pernah, itu kepentingan dia untuk di akhirat. Kiai suruh masuk, keluar masuk pintunya. Musibah, kata Imam Ghazali. Kalau ada kiai keluar masuk rumahnya pintu sultan, itu enggak boleh belajar lagi kita dengan kiai tersebut. Ayo. Ada. Kiai kalau masuk ke rumahnya sultan itu akan membawa fatwa. Sultan, jangan begini. Raja, jangan begini. Imam, jangan begini. Khalifah, jangan begini. Pak Presiden, jangan begini. Pak Bupati, Pak Wali Kota, begini. Tapi sebetulnya mereka kalau ingin selamat, artinya tidak selamat karena tidak punya ilmu syariat. Akan tapi kemudahan, dekatlah dengan ulama-ulama Rasulullah. Tanyakan. Kalau kisah kembali kepada kisah Wali Songo dulu, lihat. Pemimpin pada zaman Wali Songo adalah selamat. Pemimpin pada Wali Songo selamat. Kalau dulu kan ada kisah sedikit, kita kembali kisah zaman dulu. Wali Songo itu punya kekuatan di dalam memberikan fatwa. Mereka adalah sekelompok, kalau disebut sekarang itu majelis ulama. Boleh pemimpin siapa saja, anak raja tidak apa-apa. Biarpun dia tidak banyak kenal ilmu agama, Sultan Hadiwijaya diangkat. Akan tapi Sultan Hadiwijaya dekat dengan Sunan Kudus, sampai diambil menantu. Sehingga dia kalau ada apa-apa ini. Jadi presiden itu tanya ke ulama. Jangan fatwa ulama diseleksi sama presiden. Jadi harus begitu. Jadi fatwa itu fatwa-fatwa ulama diberikan kepada sultan. Dan sultan langsung menerapkan. Dan sultan kalau ingin menjalankan sesuatu tanya kepada ulama. Itu selamat sultan kayak begitu. Dan di zaman Tuhannya Sultan Hadiwijaya juga Tuhan kita semuanya. Tuhannya zaman Wali Songo juga Tuhan kita semua. Artinya tidak susah bagi Allah untuk mewujudkan sultan-sultan yang patuh kepada ulama. Sultan-sultan yang dengar dekat kepada ulama. Tidak susah bagi Allah mewujudkan bupati wali kota yang dekat kepada ulama. Gubernur presiden yang dekat dengan ulama. Tinggal sekarang kita memohon, ya Allah kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang dekat kepadamu ya Allah. Yang dekat kepada ulama-ulama-Mu ya Allah. Baik ini, Imam Adil. Dan tidak ada yang perlu kita sampaikan melebihi daripada panjatan doa. Semoga doa. Imam Hasan Basri berkata, kalau seandainya aku punya doa yang dikabul oleh Allah, niscaya doa yang pertama aku panjatkan adalah untuk para pemimpinku agar mereka menjadi pemimpin yang adil dan masuk surga Allah. Karena dengan benarnya seorang pemimpin akan mudah diselesaikan permasalahan umat ini. Imam Adil. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbihi. Hei para bapak ibu nih, pemuda. Di mana anakmu bapak? Jangan mengatakan nanti kan tobat sendiri kayak bapaknya dulu, nanti kan tobat sendiri kayak emaknya dulu. Wah. Sebab sebagian ibu begitu, dulu mama kan juga gitu, biarin apa? Nanti kalau sudah tua kan tobat sendiri. Iya, kalau tobat nyungsep masuk mati lagi mabuk. Na'udzubillah. Didik anak-anak Anda itu agar besar dengan ibadah kepada Allah, akan dapatkan payung Allah. Mulai dari kecil dibiasakan hadir majelis taklim, lihat. Sekolah dimanapun, jangan lupa majelis taklim, masjid, majelis taklim, tempat yang mulia. Ditanya bagaimana bangun malammu, nak? Bagaimana sholat qabliyah, ba'diyahmu, nak? Senin kemismu bagaimana, nak? Sungguh mengherankan suatu ketika, karena cintanya seorang ibu kepada anak, pulang dari mondok sudah disiapkan tiket untuk nonton film di sebuah gedung. Karena apa? Sekali-kali dirusak oleh ibunya. Ustadznya ngedidik di pondok. Ini kejadian nih. Ini kejadian betul. Ustadznya didik di pondok 1 tahun. Pulang di rumah sama ibunya dirusak lagi. Nonton TV pun juga dibiarkan bu. Anak santri itu kalau di rumah. Ibunya kasihan gak pernah ngeliat TV. Awas nih. Kalau ada wali murid Santi Al-Bahjah begitu, ambil saja pulang sana. Kita mendidik ibu ngerusak. Diarahkan yang baik. Kadang-kadang begitu kasihan. Jadi anaknya tuh pagi, siang, malam itu iktikaf di depan televisi. Mumpung pulang, musibah. Yang salah ibu bapaknya. Padahal dia sudah terbiasa tidak nonton. Bahkan kalau perlu TV dimatikan ditanya, nak gimana kabar di pondok? Apa saja yang diceritakan oleh gurumu? Tolong dong, mama-mama, papa-mama, abah umi dikasih tahu dong. Bukan diajak bareng-bareng nonton TV, masya Allah, musibah. Jadi dibiasakan yang mulia. Biasakan anak kita besar dengan ibadah kepada Allah. Jangan meremehkan anak kecil yang dibawa, saya senang anak kecil. Itu nasya'afi ibadatillah. Ini ibadah. Anak kecil dibawa, ini tanda bahwasanya ia akan mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi kecuali payung Allah. Cuman jangan sampai batas masa kecil saja. Kecilnya rajin diajak ngaji. Gedenya tidak tahu ada kemana. Musibah. Ibunya lagi itu. Dibiasakan terus. Diarahkan dan diarahkan bawah. Dan ketahuilah, jika Allah memudahkan putra-putri Anda dibawa ke tempat-tempat yang mulia, itu pun karena Allah cinta kepada Anda. Sebagian orang susah bawa anaknya. Ya kan? Kenapa susah? Jangan disalahkan anak. Tidak dibiasakan. Maklumlah, Wong. Saya sendiri ngaji baru 6 bulan, Bu. Ya maklum, maafin. Tapi terus Anda berusaha. Ngajinya baru 6 bulan. Kenal Al-Bahjah ini. 6 bulan, ya dimaafkan 6 bulan. Ya nanti besok tahun depan insya Allah anaknya sudah ke bawah. Tapi lintaskan di hati. Permohonan. Dan niat bahwasanya anakku semua. Anakku harus aku bawa ke tempat yang mulia. Buat rumahmu adalah tempat untuk ibadah. Biasakan ibadah. Dalam kebersamaan sholat duha bareng. Yuk duhaan. Yuk bangun malam. Kalau perlu kue itu dikeluarkan malam hari, Bu. Waktu tahajudan. Biar semangatnya bangun malam nih. Wah nanti makan kue. Tidak apa-apa. Memula-mula seperti itu. Jadi anak syabun pemuda. Di sini seorang laki-laki seolah-olah. Bukan pemuda dan pemudi sama. Sebab hadis ini umum. Tidak untuk laki-laki saja. Siapapun, laki dan perempuan. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Syabun qalbuhu. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Dengan masjid. Allah. Maksudnya dengan masjid apa? Dia menikmati betul berada di masjid. Seperti ikan di dalam air. Ya, ikan di dalam air ya senang. Ada ikan pengen keluar gitu. Gak ada. Sudah di dalam air nyaman. Dan begitulah seorang pemuda di dalam masjid. Kalaupun dia keluar tentu untuk kepentingan masjid. Dia bekerja. Anda pun semuanya. Ini adalah semua. Anda bekerja cari duit banyak untuk apa? Untuk menyekolahkan anakku agar kenal Allah nanti kembali ke masjid. Saya cari duit, cari bekal untuk apa? Untuk ibadah, masuk ke masjid. Jadi itu loh maksudnya, bukan berarti harus di masjid, terus gak keluar-keluar, tidak. Anda pergi ke pasar berpikir, saya cari uang, untuk apa ini? Bukan dikuasai oleh ketamakan, kerakusan, hawa nafsu, ingin bangun gedung mewah, mereka. Gedungnya megah, tapi gak pernah ke masjid, untuk apa? Yang dibawa adalah, masjid itu adalah kendaraan nanti. Bagi kita yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masjid ini adalah penyelamat. Jadi datang ke masjid, membiasakan masjid, rindu masjid. Mungkin Anda tidak bisa terus ke masjid, akan tapi hati Anda ke masjid. Mikirkan kemakmuran masjid. Dan masjid ini adalah hakikat sekaligus simbol. Hakikatnya tuh masjid. Simbol segala bentuk kebaikan. Orang yang selalu berpikir tentang kebaikan. Sehingga ada orang disebutkan kelihatannya amalnya dunia tok. Suratnya surah dunia. Disebutkan oleh Nabi SAW. Ada orang kerjaannya dunia. Allah. Cari duit. Akan tapi itu adalah hakikat akhirat. Karena dia cari dunia. Tapi yang dipikirkan adalah urusan akhirat. Mencari uang. Tapi untuk kemakmuran masjid. Lembaga pendidikan. Pesantren. Anak-anak. Sekolah agama. Yang dipikirkan itu saja. Dia cari duit. Begitu sebaliknya, hati-hati. Ada orang kelihatannya di dalam masjid. Tapi ternyata yang dipikir adalah dunia. Hanya pengen cari pangkat, nanti banyak orang ngasih duit ke saya. Atau keropak masjid mau saya ambil. Atau jam mau saya bawa. Atau kalau sudah jadi kiai, cari duit enak. Ah, musibah itu. Cari kiai paling cari duit enak katanya ya. Nah, jadi kiai. Musibah. Jadi kelihatannya bersama masjid, tapi hatinya tidak. Lihat, kolbuhu. Bukan jasaduhu. Rajulun qalbuhu, hatinya bukan jasadnya. Kalau jasad bisa saja di masjid tuh. Agar tapi hatinya tidak tahu kemana-mana itu. Mikir nanti habis ini ada orang ngasih duit zakat untuk masjid. Bisa saya ambil sumbangan masjid nanti potong buat saya. Macam-macam duit dicari penjahat di dalam masjid. Tapi siapapun Anda. Jadikan hatimu dengan masjid. Anda boleh bekerja. Agar tapi selama ini apa yang kau berikan untuk agama? Orang kalau sudah dibuka hatinya oleh Allah tidak masuk hitungan. Tidak masuk akal. Kadang-kadang mobil tidak punya. Rumahnya pas-pasan. Tapi nyumbang untuk sebuah lembaga atau masjid itu bisa puluhan mungkin ratusan juta. Kalau ukuran-ukuran orang kan mending beli mobil dulu ya. Zamannya zaman gaya-gayaan sekarang. Tapi orang tidak berpikir itu semuanya. Tapi orang duitnya banyak, nyumbang 10 ribu saja diingat-ingat. Dulu sudah nyumbang saya. Waduh, walid. Subhanallah, musibah. Hatinya tidak pernah terikat dengan masjid. Anda berjalan, wahai orang kaya, berjalanlah untuk mencari kekayaan dan Islam yang kuat. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Jadilah seorang mukmin yang kuat, ekonom. Pakar ekonomi yang sekaligus bisa mengembangkan ekonomi umat. Memberdayakan ekonomi umat. Jadikan umat-umat Islam ini kaya. Akan tetapi kaya seperti apa? Kaya yang hatinya bersama masjid, bersama majlis, bersama tempat yang mulia. Rindu dan kita menemukan orang tuh membangun masjid, bantu pesantren, itu tidak pernah mikir. Kadang-kadang, saya bu, ibu tahu duit 5 juta itu banyak kan? Kalau 500 juta, seberapa bu ya? 1 miliar? Ada bu nyumbang duit 1 miliar gak pernah mikir. Nih. Kadang-kadang berpikir, duitnya berapa ya? Rupanya dia, duitnya berapa ya? 1 miliar kalau orang urusan dunia mikir. Kan buat perusahaan baru ya. Tapi tidak bisa begitu bu. Kalau orang dipilih oleh Allah. Hatinya bersama masjid. Kelihatannya dia mah urusan dunia. Mobilnya enak. Ya. Mobilnya mewah. Makan enak. Rumahnya bagus. Tapi bantuannya. Ke tempat baik. Pesantren masjid banyak. Dan itu dipilih oleh Allah. Maka siapapun. Hai hamba Allah. Yang hadir di tempat ini atau tidak hadir. Jika Allah telah memudahkan Anda untuk itu. Dengan kekayaan Anda. Kok Anda mudah berinfak membantu pesantren, masjid dan dakwah. Syukurilah. Karena yang memilih Anda adalah Allah. Anda bersyukur. Dan yang ternyata pelit. Ngadulah kepada Allah. Ya Allah hilangkan kepelitanku ya Allah. Masya Allah. Kekayaannya banyak. Tapi tidak tahu untuk apa itu kekayaannya. Mati tidak akan dibawa. Akan tapi yang akan dibawa adalah amal baik. Yang diberikan itu justru yang akan dibawa nanti kelak di akhirat. Nah itu jadi biarpun dia berkiprah di dalam dunia materi. Akan tapi hatinya mikir. Aku kalau untung ini insya Allah. Jadi bekerja keras. Saya akan membuat usaha ini. Insya Allah berapa persen aku berikan ke pesantren. Ada orang ngomong gitu. Dia itu dengan niat mulia kayak begitu. Biarpun tidak berhasil. Sudah dapat pahala. Sudah baik berpahala. Karena apa? Niatnya yang mulia. Aku akan buka toko atau membuat perusahaan buat ini. Kalau berhasil akan aku berikan berapa persen untuk pesantren, untuk masjid Allah. Hatinya terlihat. Dikit-dikit Allah. Dikit-dikit jalan Allah. Dikit-dikit jihad. Dikit-dikit dakwah. Dikit-dikit agama Allah. Allah. Ini muta'alli. Qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Hatinya terikat dengan masjid. Warajulani tahaba. Ini ringkas. Sebab ada pembahasannya bab. Pembersih hati, nanti kita akan masuk babnya, akan diulang lagi hadis ini. Warajulani dan dua orang tahabba saling mencintai. Fillahi karena Allah. Ini yang mahal. Cinta karena Allah itu dengan ciri susah untuk difitnah. Kalau Anda saling mencintai, godaannya adalah fitnah. Saling mencintai itu godaannya adalah fitnah. Mudah mendengar orang lain daripada yang dicintai. Anda bersahabat yang saling mencintai. Dengar dulu dia. Kalau ada fitnah dari luar, tolong kembalikan kepada dia. Nah, kalau kita lebih mendengar orang lain, musibah hatimu bakal rusak. Kalau engkau lebih dengar orang dari luar, nah sahabatmu kan lebih mudah untuk ditanya. Dan ini fitnah. Imam Hasan Basri sangat tidak senang jika ada orang bercerita tentang kejelekan orang di depannya. Makanya jangan sampai majlis ini misalnya. Dimanapun majlis jika selalu misalnya membicarakan tentang menanamkan permusuhan kepada ulama, kepada orang soleh, hati-hati. Bahkan orang soleh itu kalaupun didolimi dia tidak akan ngomong ke siapapun. Tidak akan ngadu kepada manusia. Sebab kalau ngadu kepada manusia, menanamkan kebencian manusia dengan manusia. Contoh. Ada orang soleh. Saya berbuat zalim kepada orang soleh tersebut. Dia akan simpen. Sebab kalau orang soleh itu ngadu kepada manusia, maka manusia yang dikasih tahu itu, kalau dia pecintanya orang soleh, dia akan musuhan dengan saya. Atau balik saya, langsung ke saya. Ada orang berbuat jahat ke saya, ke kami. Ada orang berbuat jahat dengan gini. Kalau saya ngadu kepada satu murid saja, apa yang ada di hati murid saya? Dia akan benci kepada orang tersebut. Berarti saya menanamkan kebencian. Tidak perlu diceritakan. Yang membela Allah. Dan ini mujarab hal-hal ini. Kalau ada orang berbuat dolim kepada Anda. Jadi orang kalau didolimi, ketahuilah doanya akan dikabul walau kana fajiran. Biarpun orang itu jahat, kalau kau dolimi, doanya akan dikabul oleh Allah. Hati-hati. Kapan doanya dikabul? Asalkan dia sabar menerima dan tidak banyak cerita ke orang. Hati-hati orang yang enggak banyak ngomong itu loh ya. Hati-hati. Anda berbuat dolim kepada orang, diam dok. Kalau susah mencaci, balas-balas itu. Balasannya enggak ditolong oleh Allah kalau balas. Ada orang Anda berbuat dolim kok diam sabar. Kadang-kadang malah doain baik kepada Anda. Wah, malaikat ramar. Dikutuk oleh Allah. Ala laknatullah ala dzalimin. Kutukan Allah kepada orang berbuat dolim. Dan kedoliman itu muncul karena tidak adanya cinta. Kalau orang saling mencintai tidak akan berbuat dolim. Fitnah. Fitnah Nabi di fitnah. Kurang apa Nabi di fitnah. Dikatakan penyihir segala macam. Wah. Nah, kalau jelas kelas-kelas kita lebih banyak tentunya fitnahnya. Anda fitnah. Tapi ketahuilah yang kau cintai harus kau percaya lebih dulu. Suami istri, masa istri lebih percaya sama orang lain? Kalau dengar berita tentang suaminya, terus-terus gimana? Di mana kamu melihat? Ya bodoh ini istri. Kalau istri dengar infonya, neng-neng, ada apa? Suamimu tuh, kenapa? Aku melihat suamimu dengan perempuan. Jangan macam-macam. Suamiku orang baik loh ya. Gituin aja. Benar saya lihat. Enggak, matamu tuh buta, enggak bisa ngelihat. Suamiku orang baik, saya ngerti. Benar-benar. Awas, jangan hubungi saya lagi. Kurang ajar. Mau ngerusak rumah tangga saya. Itu. Ini dasar ibu sakit. Dapat telepon, Mi, Mama, Neng. Suamimu gimana? Kenapa? Yang benar. Rumah aja yuk ngobrolnya. Saya buatin teh, belikan sate. Mau ngerusak rumah tangga, diundang ke rumah. Ini sebagian ibu-ibu banyak yang bodoh kayak begini. Kalau ada cerita yang tidak baik tentang suamimu, tutup mulutnya orang itu. Kurang ajar tuh manusia. Kalau ada keraguan, Anda bisa bicara yang baik. Sehingga ada seorang suami, seorang istri datang mengatakan, istri suami saya selingkuh. Suaminya saya selingkuh. Dari mana bu? Anda ngelihat atau omongan suami saya? Kata orang. Aduh, kata orang. Musibah. Kata orang. Semestinya yang dicintai lebih dahulu. Itulah yang dipercaya. Bukan orang lain. Orang bisa saja memfitnah merajin. Bisa saja seorang laki-laki berkata kepada seorang suami berkata, aku pernah zina kepada istrimu. Dengan istrimu. Padahal tidak, itu hanya memfitnah. Dasar suaminya dungu. Jadi kamu sudah zina dengan laki-laki itu. Lho, kan? Kurang ajar ini. Orang memfitnah mah gampang. Karena tujuannya untuk merisak. Kalau fitnah itu temannya iblis, setan. Macam longkau idah. Yang kenal dengan majlis ini. Jangan membicarakan kejelekan orang lain. Allah yang membalas. Bahkan sampai Allah yang membantu. Bahkan mungkin seandainya ada orang ngomong, wah pesantren ini. Jangan pusing. Sudahlah, Anda doakan saja orang yang ngomong jelek tentang pesantren ini dan sebagainya. Doain dengan baik. Karena mungkin dia ngeritiki. Dan mungkin dia adalah melihat yang tidak baik benar. Tinggal kita doain saja. Terima kasih. Itu. Nggak usah emosi. Wah. Apalagi fanatik dengan gurunya. Jangan macam-macam ya. Dengan buya ya. Awas. Nggak usah begitu. Kalau memang saya benar, Allah yang membela. Kalau tidak benar, kenapa harus dibela? Selesai. Ada orang mengatakan buya begini. Kalau memang buya enggak baik misalnya, ya sudah. Berarti ada orang yang ingatkan. Kalau itu omongannya salah, Allah sendiri yang membela. Apa sih pembelaan Anda buat saya? Kan begitu. Enggak ada artinya pembelaan Anda buat kami. Kalau dibanding pembelaan Allah, Allah bersihkan hati. Cuman memang kecemburuan itu ada. Nabi Muhammad kalau dibela, Anda punya iman. Gitu loh. Masa Nabi Muhammad dicaci maki, Allah yang membela. Biarkan orang mencaci maki Nabi Muhammad. Ya enggak benar itu namanya. Cuman yang harus kita yakini, kalau Anda dizalimi, Anda diperlakukan oleh Allah, oleh orang dengan tidak baik, yakinlah Allah yang membela Anda. Dan tolong jangan doa yang jelek. Rugi, doakan yang baik. Sebab kalau doa Anda jelek, jadi itu kasihan. Baik, kembali kepada cinta. Jadi sebab itu semua karena tidak ada cinta. Permusuhan karena tidak ada cinta. Makanya yang saling mencintai karena Allah akan aman. Tidak akan termakan fitnah. Fitnah dalam bersamaan. Fitnah suami istri. Fitnah persahabatan. Ijtama'a alaihi, dia berkumpul di dunia ini dalam keadaan saling mencintai karena Allah. Kemudian setelah itu watafarraqa, mereka sampai mati berpisah. Sebagian ulama mengatakan berpisah ini sampai mati. Jadi meninggal dunia ya dalam keadaan masih saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya warajulun talabathu, ada seorang laki-laki diajak oleh seorang perempuan. Cantik masyhur, misalnya anak ratu, anak raja. Seorang ratu kecantikan, anaknya raja, mengajak seorang laki-laki berzina. Ternyata laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah subhanallah. Luar biasa. Ulama menjelaskan bukan saja seorang laki-laki. Seorang wanita yang tiba-tiba diajak berzina oleh orang kaya. Dia mengatakan, inni akhafullah, takut kepada Allah. Alangkah banyaknya kehinaan-kehinaan terjadi. Seorang laki-laki yang diajak. Diajak berzina oleh orang cantik, kaya, berpangkat. Tapi dia mengatakan, aku tidak mau. Karena aku takut kepada Allah. Jamin gak ada yang tahu. Urusanku bukan tahu atau tidak tahu manusia. Urusanku kepada Allah. Sekarang bayangkan kalau seorang laki-laki menggoda seorang wanita. Mengantarkan ke zina, gak dapat payung dia. Sebaliknya, ini laki-laki diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik sekali, tidak ada kurangnya. Sampai digambarkan datu mansobin wa jamalin. Mansob itu mengandung syaraf nasab, syaraf pangkat, dan pangkat dan nasab. Mal kekayaan. Kalau sudah mansob itu diartikan kekayaan, pangkat, dan nasab. Kekayaan, pangkat, dan nasab biasanya diartikan mansob. Pangkatnya tinggi, hebat. Kaya. Nasabnya hebat. Jamal, cantik. Ayo. Gak ada orang sempurna kayak itu. Ngajak zina. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Seorang wanita pun begitu. Takut Allah. Kalau digoda oleh seorang laki-laki yang punya kelebihan. Digambarkan orang punya kelebihan. Itu artinya apa? Diajak orang yang punya kelebihan saja enggak mau, apalagi hanya orang biasa enggak bakal mau. Sekarang enggak, hanya yang ngajak orang begitu saja langsung berzina. Ini dah, ini manusia hina. Hanya bertemu di sini, hanya hawa nafsu, syahwat, tiba-tiba berzina. Enggak punya kelebihan, sudah elek, nasabnya jelek, perilakunya jelek, enggak cantik, zina. Ada sampai derajat begitu. Memang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjaga. Tidak akan mendapatkan payung Allah nanti laki-laki yang menggoda. Ini digoda oleh orang cantik saja enggak mau. Apalagi menggoda. Ini tidak mau. Menggoda tidak bakal. Digoda saja tidak mau. Apalagi menggoda. Menggoda mohon maaf. Anda berbicara sesuatu yang membangkitkan syahwat. Laki-laki. Atau merayu-rayu. Rayu itu ke arahnya mana sih? Zina. Merayu. Makanya pacaran dan sebagainya. Itu adalah akan dijauhkan dari payung Allah. Kalau Anda seorang laki-laki sudah berminat untuk menikah, jangan dirayu seorang perempuan itu sehingga dia berangan-angan berzina dengan Anda. Alhamdulillah. Apalagi yang sampai berpegangan tangan, berciuman. Dari mana payung Allah akan diberikan? Ini diajak berzina dengan pangkat, kekayaan tidak mau. Sama perempuan yang merayu dan sebagainya tidak akan mendapatkan ini payung Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Ngeri di padang mahsyar adalah mengerikan di padang mahsyar, sungguh menakutkan. Kemudian setelah itu apa ini? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Makanya wahai kaum pria jangan main-main urusan wanita, dan wahai kaum wanita jangan main-main urusan kaum laki-laki. Anda punya syahwat, Anda dengan kaum laki-laki adalah min plus, mau tidak mau ada syahwat. Jika tidak Anda jaga, ketahuilah, paling takut adalah di saat mendapatkan murka Allah, belum lagi dihinakan dengan zina tersebut. Maka menikah. Warujulun tasaddaq, seorang laki-laki bersedekah, akhfa, ia sembunyikan. Maksudnya sedekah sir, sedekah bersedekah berusaha untuk tidak ada yang tahu. Dan ada orang bersedekah di sini bukan sedikit. Tidak pernah disebut, tidak pernah ingin disebut namanya. Ada. Dan alhamdulillah memang kita budayakan di sini. Yang menyumbang tidak pernah disebut-sebut. Tidak pernah si A nyumbang. Hari ini sumbangan Pak Haji ini, Bu Haji ini. Tidak ada sini. Ini kalau nyumbang, nyumbang. Sudah diam-diam saja. Sudah. Allah yang menghitung. Ya, aku tidak tahu. Hanya kadang-kadang memang harus diketahui karena ada urusan dengan surat dan sebagainya, harus tahu akhirnya. Ya janjinya nyumbang siapa? Bahkan bukan 10 juta, ratusan juta, ada miliaran orang, enggak ada yang tahu orangnya. Ibu enggak tahu siapa ini. Siapa yang belikan ini, siapa beli ini? Begitu. Dan kami yakin itulah orang-orang soleh. Makanya kami sering minta doa kepada mereka-mereka itu. Biarpun kelihatannya jadi pedagang, kelihatannya dia pengusaha, bisa saja itu adalah waliullah. Kenapa? Dia nyumbang begitu banyak, enggak pernah pengen disebut. Enggak pernah dia menampakkan. Bermacam-macam modelnya. Ada yang enggak mau disebut di sini, ada di sini. Ada yang kalau acara enggak pernah mau di depan, di belakang sana, enggak tahu nih. Jadi enggak ada yang tahu nih. Dicari di mana? Ibu ada di mana? Bapak ada? Ada Bu ya, ada. Ya sudah ada. Subhanallah. Lah itu orang-orang hebat begitu. Makanya kami lebih senang dari pemberian-pemberian sahabat-sahabat kita. Kita bukan benci dengan duit pemerintah, tidak. Duit pemerintah juga ada yang halal kan? Cuman kita tidak pernah berurusan dengan itu. Apalagi serah terimanya disumbang oleh pemerintah daerah Buya Yahya tanggal begini. Ini duitnya siapa kan begitu ya. Kalau Pak Haji, Pak Haji, Bu Haji, ibu-ibu yang baik enggak usah masuk keropak. Siapa yang tahu? Siapa yang masuk keropak? Enggak ada yang tahu. Nenek. Malaikat enggak kepala luput. Bu. Ibu namanya Aisyah. Ngasih sumbangan 100 juta. Diganti namanya Khotijah. Malaikat salah tulis enggak? Enggak salah tulis. Itu loh keikhlasan perlu kita bangun. Jadi kita biasakan di sini. Makanya kami tidak jangan mengharap kalau nyumbang di sini bakal saya sebut. Enggak ada itu sudah. Kalau enggak mau sudah nyumbang ke tempat lain saja. Enggak disebut-sebut di sini. Saya pun mungkin tidak berterima kasih kepada Anda secara langsung. Mungkin saya juga tidak tahu. Kalau Anda mengharapkan syukur dari saya ini orangnya teledor. Saya ini jarang bersyukur kepada manusia. Saya istighfar, ya Allah kok saya kurang syukur. Orang nyumbang itu kadang-kadang saya tidak bisa mencari siapa orang yang bantu. Saya tidak bisa mengucapkan terima kasih. Cuma saya doakan saja semoga diangkat oleh Allah. Gitu saja. Selesai. Tidak tahu satu persatunya siapa. Ya ABCD-nya. Dan berlomba-lomba lah untuk cari ridha Allah. Nah ini. Anfaq akhfa disembunyikan. Hatta la ta'lama sehingga tidak tahu. Shimaluhu tangan kirinya. Apa yang diberikan tangan kanannya. Allah. Menyembunyikan. Dan menyembunyikan di sini maksudnya adalah menyembunyikan sanjungan orang dari hatinya. Ada sebagian menafsirkan seperti itu. Ada menyembunyikan memang sembunyi betul. Bisa saja. Ada yang dimaksudnya menyembunyikan itu adalah menyembunyikan dari hatinya, dari sanjungan orang. Artinya apa? Saya bersedekah, saya tidak perlu dengan sanjungan manusia ini. Bahkan kalau ternyata disanjung kok dia senang, dikodok itu. Kurang ajar, wahai hawa nafsuku. Kau menggoda. Aku nyumbang 100 juta. Lalu disebut oleh orang, Pak Haji ini telah nyumbang 100 juta. Kau senang ya? Awas, saya kodok lagi. Tambah 100 juta. Tidak ada yang tahu. Itu karena dia penasaran. Pengen diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajha berusaha untuk diterima. Rizki apa? Sedekahnya oleh Allah. Sehingga setiap dapat rizki dibagi 4. Dibagi 4. Seperempat di siang hari, seperempat di malam hari, seperempat terang-terangan, seperempat sembunyi. Alladzina yufikuna fis-sarai wad-dharai. Alladzina yufikuna bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Alladzina yufikuna bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Itu turun kepada Sayyidina Ali. Yang bersedekah di siang hari seperempat, malam hari seperempat, sembunyi seperempat, terang-terangan seperempat disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha untuk ikhlas. Dan ikhlas itu tidak di lidah, tapi di hatimu. Maka kalau hatimu ngomong ikhlas, hati-hati. Tidak ikhlas lagi. Benar aku nyumbang 100 juta ikhlas. Ikhlas yang tahu Allah, bukan saya, Bu. Ikhlas, Bu, ya. Ikhlas, Bu, ya. Ikhlas, ikhlas. Saya tidak ngerti ikhlas, tidak ikhlas. Jadi jangan sampai kalimat ikhlas itu keluar di lidah Anda. Mana benar ikhlas? Tidak, ikhlas itu justru Anda tidak ingin ngomong ikhlas. Kalau sudah ngomong ikhlas, tidak ikhlas lagi. Karena apa? Ikhlasmu diketahui oleh orang. Berarti tidak. Ikhlas sudah Anda sedekah karena Allah. Kalau ingin tahu detailnya permasalahan ikhlas ini, langsung saja nanti ambil CD Abadikan Amal dengan Ikhlas. Itu nanti ada penjelasan tentang itu semuanya. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا. Orang berzikir kepada Allah khalian dalam keadaan sembunyi. Tidak ada orang tahu. Karena ini mengarah kepada kemudahan untuk khusyuk. Sebagian ulama mengatakan khalian ini hatinya kosong selain Allah. Jadi selain Allah. Jadi hatinya hanya Allah. Biarpun di depan manusia. Sebab dalam riwayat baina yadaihi di hadapan Allah. Kalau sudah baina yadaihi itu artinya ya di depan manusia. Tidak apa-apa. Di depan manusia. Bukan ini. Kemudian dalam riwayat lain. Riwayat lain. Man dhakarallah fafadu fa'inahu min khasyatillahi. Barang siapa yang menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah sehingga air berderai air mata karena takut kepada Allah, hatta yusibal ardh, sehingga menetes ke bumi, min dumu'ihi, dari air matanya, lam yu'adzab yaumal qiyamati, ia tidak akan disiksa di hari kiamat Allah. Imam Baihaqi meriwayatkan, wa dzakara Allah baina yadayhi, menyebut Allah di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya yang baina yadahi, di hadapan Allah. Itu dimanapun kau berada, asalkan kau merasa di hadapan Allah, biarpun di depan manusia. Artinya kau berzikir kepada Allah. Cuman urusan derai air mata. Orang bisa menangis di depan manusia. Boleh. Bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi kejujuranmu di dalam menangis itu lo yang perlu. Kalau di depan orang bisa menangis, di kamarnya gak bisa menangis, pasti bohong nangisnya waktu di depan manusia. Sekarang yang biasa menangis di depan orang. Menangis di depan orang apakah aib? Pernah suatu ketika ada orang berdoa menangis di masjidnya Nabi SAW. Nabi Muhammad berkata, Naam idza kana dzalika fi baitika. Ya boleh kalau itu di rumahmu. Jangan menangis di sini. Tapi bukan berarti kita menangis tidak boleh. Menangis kadang tersentuh mendengar doa, zikir. Orang bisa menangis. Akan tapi untuk membuktikan ketulusanmu dalam menangis adalah nanti kalau kamu di kamar. Bisa enggak engkau memohon kepada Allah? Karena tangis itu kadang enggak bisa dibuat-buat. Tapi juga kadang bisa dibuat-buat. Ada calon mertuanya tambah, Allah. Wah khusyuk benar calon menantuku ini. Nangis jadi. Ada yang bawa bawang, Bu. Biar dilihat solehah nih, biar cepat dapat jodoh. Karena bohong, jodohnya bohong juga nanti. Jadi menangis itu boleh depan manusia, bukan dilarang. Banyak para sahabat Nabi menangis. Sayyidina Abu Bakar diketahui menangis sampai ada membekas-bekas. Kayak aliran air di matanya ini. Allah. Menangis depan manusia boleh, akan tapi buktikan ketulusanmu di dalam menangis saat engkau sendirian. Nah ini kalian. Sendirian itu bukti. Kalau menangis depan orang gak bisa menangis sendirian, bohong. Memangnya Allah ada waktu rame-rame, waktu sendirian gak ada Allah. Ini. Jadi perlu menangis. Menangis sendiri di saat kita memohon kepada Allah. Betul. Menangis kita. Dan berusaha tabakau. Sampai dikatakan, kalau enggak bisa menangis, berusaha lo enggak menangis, nangis sendiri. Itu perlu. Menyentuh hati kita sendiri sampai kita menangis. Kalau enggak bisa menangis, berusaha terus untuk menangis. Sampai dikatakan, kalau engkau tidak bisa menangis, sudah berusaha menangis, masih tidak bisa menangis, maka saat itulah engkau harus menangis karena engkau tidak bisa menangis. Kelewatan, tidak bisa nangis. Nangis, saya tidak bisa nangis. Iya, ya hatiku keras, tidak bisa nangis. Suamiku pergi saja nangis. Naik haji nangis. Dosa tidak nangis. Suaminya pergi naik haji nangis. Anaknya memondok nangis. Dosanya banyak tidak nangis. Musibah. Allahu Akbar. Semoga Allah memberikan ketulusan di hati kita semuanya. Baik, sampai di sini saja. Fafadut aynah. Kemudian ada pesan singkat sebelum kita baca kitab Riyadhus Shalihin berkenaan dengan bulan Safar. Sudah kami singgung pada pertemuan yang lalu, ana inda dhanni 'abdi bi, kita harus prasangka baik kepada Allah. Jangan sampai ada di antara kita punya prasangka buruk. Kalau prasangka buruk, maka Allah akan beri yang buruk. Termasuk istilah rebo wekasan. Ya. Rebo Wekasan itu adalah, kalau artinya ya enggak ada masalah, pungkasan hari Rabu di bulan Safar. Ya enggak ada masalah tentang hari Rebo Wekasan, cuman amalan di Rebo Wekasan. Amalan di Rebo Wekasan, kalau ibu mengadakan pengajian rame di Rebo Wekasan ya boleh. Pengajian akbar di Rebo Wekasan boleh-boleh saja. Yang enggak boleh adalah keyakinan di balik Rebo Wekasan yang tidak bersandarkan dengan hadis Nabi SAW. Tidak berdasarkan para ulama-ulama yang mereka itu adalah ngerti tentang syariat hadis Nabi dan syarah-syarah hadis. Ada memang riwayat dari Ahlul Kasyaf katanya. Dzakara ba'dul 'arifin, disebutkan oleh para wali-waliullah. Min Ahlul Kasyaf, dari orang ahli kasyaf, annahu sesungguhnya yang zilu akan turun fi kulli sanatin setiap tahun 320 alfan minal baliyati 320 ribu balak. Udah banyak banget bu. Wukulu dhalika fi yaumil arbiya'i al-akhir min syahri safar. Itu semuanya datang pada hari Rebo di bulan Safar. Fayakunu dhalikal yaum as'abu ayyamis sanati. Hari itu paling susahnya hari dalam setahun. Kulwa. Faman salla dhalikal yaum arba' rakaat. Barang siapa sholat 4 rakaat. Begini, begini, begini, begini. Itu semua tidak boleh kita mengamalkannya. Sholatnya itu loh. Kita diajarkan husnudon. Tidak ada bencana-bencana semacam itu. Hari itu adalah hari baik kalau kita beribadah. 320 ribu penyakit. Ya yang meyakini itu yang kena balak bencana nanti. Karena su'udun anna indadunni abdibi. Arifin kata para wali. Ketahuilah urusan sholat tidak diambil dari perkataan para wali. Bahkan kalau seandainya hari ini ada orang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kau salatlah, tidak bisa dipegang untuk sebagai syariat. Karena syariat harus diambil dari Nabi waktu Nabi hidup. Kasyaf ini tidak bisa untuk dijadikan syariat. Kasyaf itu berkenaan dengan kabar gembira tentang ini orang soleh, tentang ini. Tapi kalau sudah untuk memerintahkan suatu amalan tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasyaf tidak ada dalam pembahasan usul fikih. Kasyaf itu pembagian, kasyaf itu adalah untuk mencetuskan hukum, enggak ada. Syekh Mula Al-Qari suatu ketika dia memberikan hukum. Ada seorang waliullah kehilangan sapi. Dan Syekh Mula Al-Qari juga wali, cuman wali bil ilmi. Kehilangan bakar sapi. Dan sapinya diambil oleh pencuri. Akhirnya seorang wali ini ngadu kepada qadi Syekh Mula. Akhirnya saya mulai bertanya, sapinya di mana? Dipegang sama pencuri. Akhirnya pencurinya dipegang, dipanggil. Wahai bapak, itu sapimu atau sapinya orang? Sapi saya. Akhirnya sang wali tadi berkata, bohong dia wahai imam, itu sapiku. Akhirnya Syekh Mula berkata, sahibul yad ahak, yang punya yad, jadi yang ada di tangannya itu lebih berhak. Dan engkau tidak, sapi tidak ada di tanganmu, wahai kiai, wahai wali. Kalau sesuatu tidak ada di tanganmu, harus ada bukti. Kamu punya bukti tidak? Bilbanya al-mudda'i bilbayinati. Yang menuduh harus dengan bukti. Mana buktimu kalau dia mencuri? Saya tidak pernah punya bukti. Bukti kalau kamu punya sapi ini di kampungmu. Saya hidup di kampung terpencil, enggak ada yang tahu kalau saya punya sapi. Kalau ada tetangganya punya sapi sih masih ya, tetangganya melihat dua orang saja sudah cukup. Tetangganya enggak ada tahu. Kalau begitu wahai kiai, wahai wali, karena engkau tidak punya bukti dan tidak ada tetanggamu dua orang yang tahu tentang sapimu itu, maka saya tidak bisa menghukumi, maka sapi itu adalah miliknya orang ini. Ngamuk dia. Wali itu, engkau akan wahai Mauli Al-Mula Al-Qari, itu adalah sapiku benar lihat atas izin Allah engkau akan ditelan bumi. Sehingga sang qadhi ini ditelan bumi betul. Ditelan bumi seorang qadhi yang adil karena dia tidak akan menghukumi kecuali sesuai secara ditelan bumi. Setelah ditelan bumi separuh hanya menyuruh, ya Rasulullah, aku hanya menegakkan syariatmu, tolong angkat aku. Ya Rasulullah, aku hanya menegakkan syariatmu, ya Allah angkat aku. Dan diangkat langsung setelah itu. Jadi enggak ada kasyaf itu tidak berlaku dalam hal ini. Kasyaf tidak berlaku. Nanti untuk ibadah ini membuat syariat ibadah tidak ada. Membuat syariat ibadah 4 rakaat. Ini ada dua hal yang tidak pernah kan. Su'udan kepada Allah, tidak ada hari na'af. Hari itu baik semua. Hari itu adalah hari baik semuanya. Kalaupun kita harus mengadakan Rebo Wekasan, adakan untuk tabligh akbar. Kenapa? Ya pengin tabligh akbar saja, bukan karena 320 ribu penyakit. Tidak ada. Biarpun katanya Arifin itu untuk dia saja, bukan untuk kita. Karena tidak wajib kita mempercayai omongannya Arifin. Karena kita ada syariat yang jelas, Arifin itu para wali. Kita itu harus benar, syariat itu ada jelas. Syariat tidak boleh tidak boleh berbeda dengan wali. Omongan para wali, kasyaf itu bisa dipercaya asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Kasyaf. Kalau tiba-tiba ada Nabi datang kepada Anda lalu berkata, kau tidak usah sholat duhur. Gak ada, gak bisa dipercaya. Biarpun dalam mimpi Anda ketemu Nabi langsung. Syekh Abdul Qadir Jalani sangat paham. Adalah waktu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani beribadah ingin sampai kepada Allah betul. Akhirnya ada. Berkata, aku adalah Tuhanmu Allah, wahai Abdul Qadir. Senang Syekh Abdul Qadir Jalani. Aku bisa melihat Allah. Dan mulai hari ini, wahai Abdul Qadir Al-Jalani, engkau aku bebas-bebaskan. Tidak ada beban kewajiban untukmu. Sadar, diambil batu. Kau bukan Allah, kau adalah iblis. Dilempar setan itu pasti. Masa Syekh Abdul Qadir Jalani tidak wajib sholat? Faham dia. Faham dia. Jadi, langsung dilempar. Al-Da'in. Wahai terkutuk iblis. Dilempar oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia wali besar Syekh Abdul Qadir Jalani. Wali karamat ada. Kasyif kita percaya. Akan tapi jangan sampai mengarah kepada su'udun kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Kalau perlu kita rubah hari ini. Yuk kita ngadakan Rebu Wekasan. Kapan? Besok malam ya. Kalau bisa kumpul di Al-Bahjah Rebu Wekasan untuk menyambut malam rahmat. Bukan malam bencana. Nah kita rubah. Malam rahmat. Kumpul di Al-Bahjah kalau mau malam rahmat. Malam Rebu Wekasan. Besok Rebu ini kalau tidak salah. Jadi malam rahmat. Tidak ada malam bencana. Khusnudzan kepada Allah. Insya Allah bu. Yang menghidupkan malam Rebu nanti dengan ibadah ya. Insyaallah dapat rahmat bukan menyebut bencananya gitu loh. Kalau sudah disebut bencananya musibah, khusyuk suudun kepada la tayarata. Tidak boleh kita tasya'um. Tasya'um itu mengatakan hari busuk, hari na'as, hari ini. Tidak pernah diajak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang. Bahkan sebaliknya, kalau engkau mimpi busuk, mimpi jelek, jangan suudun kepada Allah. Sebab mimpi jelek tidak akan mempengaruhimu. Cukup baca qul huwallahu qul huwallahu qul huwallahu binas, tiup kaki qul surat ikhlas. Dalam riwayat surat ikhlas, kulul falak, kulul adrubin nas, kau tiupkan ke kiri, selesai. Enggak usah, kenapa kok saya mimpi geraham saya jatuh, mbah saya mati nanti. Nah, kurang ajar, mati beneran. Enggak ada. Jadi Rebu Wekasan itu hanya istilah hari saja. Cuman kalau ada amalan-amalan, dihindari. Tapi jangan mencaci maki ya, kita tidak mengajari mencaci maki. Sebab sebagian orang yang mengamalkan Rebu Wekasan itu berdasarkan riwayat yang saya baca tadi. Minal arifin, arifinnya pun siapa, kan tidak jelas. Arifinnya apa? Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, bukan Habib Abdullah Al-Haddad, bukan Habib Abdurrahman As-Segab, dan sebagainya. Hanya minal arifina tidak jelas. Kemudian kasyafnya para ulama tidak bisa untuk membuat sholat baru kayak begitu. Nah, ini. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan untuk yang demikian itu, tapi jangan mencaci. Karena namanya orang awam, mereka ya kadang-kadang dibimbing oleh kiainya membaca hal-hal yang semacam itu. Jadi kalau Anda ingin melakukan kegiatan malam Rebu Wekasan, justru Anda yakini bahwasanya malam itu akan diturunkan beribu-ribu rahmat Allah. Nah kan? Beribu rahmat Allah. Anda di masjid, enggak percaya hadisnya. Dalam Bukhari hadis sebelum hadis yang kita baca, cuman oleh Syekh Az-Zabidi tidak disebutkan. Ini. Al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Malaikat itu bersolawat. Malaikat itu mendoakan orang yang sholat selagi di masjid. Makanya malam itu ibu habis maghrib gak usah pulang di masjid. Malaikat berada malaikat mendoakan orang yang di masjid selagi masih di musholanya tempat sholatnya. Malam yukdis sampai dia tidak. Dalam riwayat berhadas. Dalam riwayat dia berhadas. Maksudnya sebagian berhadas. Hadas kecil atau hadas besar. Sebagian ulama mengatakan tidak rewel. Tidak ngomong kecuali urusan akhirat. Malaikat mendoakan apa? Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia dan rahmati. Jadi kalau ibu semalam di masjid berarti rahmatnya tinggal ngitung bu. Berapa ribu rahmat. Bukan 320 ribu. Bisa 1 juta rahmat Allah diturunkan ke situ. Jadi malam itu adalah malam rahmat. Bukan malam bencana. Hati-hati. Jangan percaya kalau itu malam bencana. Malam itu adalah malam rahmat. Insya Allah Al-Bahjah kejatuhan rahmat tanggal Rebu Wekasan nanti. Wah ini. Karena hari Kamisnya kita akan ngecor. Wah lihat. Insyaallah rahmat untuk pondok ini. Insyaallah Rebu Wekasan ya. Insyaallah ya, tidak usah kita ikut-ikutan mempercayai hal-hal yang demikian itu, tapi ingat jangan biasakan lidah kita mencaci maki sebab orang yang melakukan Rebu Wekasan itu ada bimbingan juga para ustaz berdasarkan dengan cerita tersebut. Kami hanya meluruskan saja. Ketahuilah, karena meluruskan ini wajib agar kita tidak prasangka buruk kepada Allah. Enggak ada hari naas. Enggak ada hari jelek, enggak ada hari busuk. Tidak ada hari bencana, semua ada hari rahmat. Kapan kita mengundang rahmat? Ta'arud nahwat had nafahat. Ta'arud menghadang rahmat Allah. Bangun malam dan sebagainya. Baik, ini saja tentang Rebu Wekasan. Dan cara menolak bala yang sudah jelas dari Nabi SAW, Bu, bukan dengan sholat seperti yang diceritakan, dengan membaca wal asri berapa ini, bukan. Ittaqun nar walau bisyikit tamratin. Takutlah neraka dengan biarpun sedekah dengan separuh kurma. Dan as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah menolak bala sudah cukup. Kalau ibu khawatir ada bencana di sana, agar di sini tidak kena bencana, sedekah, Bu. 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, 1 juta, ya. Baik. Bukan melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan. Adapun riyadhus shalihinna tetap harus kita baca ini bil barakah. Kita hanya membaca mukaddimahnya dari firman Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuki hadis babul islah bainan nas, bab untuk kita mendamaikan, berdamai di antara sesama manusia. Qala Allah taala, qala musannif rahimallahu taala, nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ilamqal. Kita sudah babul islah bainan nasi, mendamaikan antara manusia. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira, tidak ada kebaikan. Fikatiri min najwakum, dari banyak obrolanmu. Tidak ada gunanya kalian ngobrol banyak itu. Illa man amara, kecuali orang yang memerintahkan. Bisodakotin, dengan sedekah. Au ma'rufin, atau melakukan kebaikan. Au islahin bainan nasi, atau mendamaikan antara manusia. Jadi ibu kalau ngomong tuh gak ada nilainya, Bu. Ngomong selebritis, ngomong sandalnya artis. Majlis Al-Bahjah ngomong sepatunya artis enggak masuk. Ngomong sinetron paling bagus apa ini? Ya mungkin begitu. Baik, illa amara bisadaqatin, menghimbau orang untuk bersedekah. Mungkin Anda tidak punya duit. Akan tapi Anda mengingatkan orang tuh, lihat masjid sana bantu tuh. Tuh pesantren sana bantu tuh. Anda ngomong begitu pun, man dalla ala khairin falau ajrun mithlu ujuri fa'ilihi. Yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Maka jangan pelit lidah Anda untuk menyampaikan. Sampaikan kebutuhan masjid sana, kebutuhan pondok, kebutuhan dakwah. Anda sampaikan. Karena tidak tahu melalui lidah siapa kebaikan itu dilewatkan. Orang itu bisa, Allah bisa menggerakkan hatinya orang kaya itu untuk langsung bersedekah, bisa. Cuman karena Allah cinta kepada yang lainnya, rupanya melalui ibu ini. Ibu ngomong ke orang kaya, akhirnya orang kaya sadar. Akhirnya ibu dapat pahala. Padahal Allah bisa menggerakkan orang kaya untuk bantu Al-Bahjah. Semuanya bisa. Tapi ternyata semuanya melalui perantara mulut ke mulut. Karena Allah ingin mengangkat yang ngasih tahu ini. Allah bisa orang kaya tiba-tiba membantu Al-Bahjah. Beresin bangunannya. Bisa. Bisa atau tidak Allah? Bisa. Cuman semuanya ini adalah karena cinta dan kasih Allah kepada hambanya melalui banyak jalan. Kadang-kadang melalui si A. Si A ngomong si B. Si B ngomong si C. Sehingga yang kita ketemukan ini, termasuk orang-orang baik yang bersama kita ini adalah tidak langsung kenal kita. Melalui orang-orang itu. Jadi ini mata rantai ini, rantainya orang-orang yang baik semuanya. Maka jangan sampai Anda segan-segan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Bukan urusan pondok ini, mohon maaf. Pondok ini bukan segala-galanya. Tempat lain, pondok yang lain ada. Pondok yang lain. Masih banyak di sini. Pondok-pondok di sini masih banyak. Pondok para ulama, para habaib. Anda lihat. Anjurkan orang untuk berbuat baik di sana. Tidak monopoli di Al-Bahjah. Al-Bahjah apa sih? Al-Bahjah salah satu. Baik. Bisa di tempat yang lain. Yang penting Anda punya lidah untuk mengajak kepada kebaikan. Atau ma'ruf. Ngajak sedekah, ngajak kebaikan. Atau islah bainan nasi, mendamaikan dua orang yang, mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Maka termasuk dosa yang sangat gede, hati-hati, ngadu domba. Memang ada orang mukanya muka fitnah. Ada orang muka fitnah. Ngomong sini, ngomong sana, jadi berantem orang itu. Ini memang model-model ahli neraka. Gak sengaja kadang-kadang begitu, memang nasibnya muka fitnah itu. Angkat tangan tuh. Ada ibu-ibu tuh biasanya begitu, hati-hati. Bapak-bapak juga ada. Jadi kalau ngomong tidak pernah. Jadi ngomong tuh jadi permusuhan, fitnah. Kamu gak tahu gak? Kenapa? Itu kemarin ngomongin ente. Gimana sih itu? Oh, ini kurang ajar nih. Fitnah. Muka fitnah itu. Mukanya ahli neraka itu. Biarpun pakai kerudung. Muka fitnah. Hati-hati ya. Ibu jangan menukil kejelekan orang yang menjadikan sebab permusuhan. Bahkan kalau perlu misalnya ada ibu melihat si A, si B ini biasanya baik. Lah kok sekarang bermusuhan. Ibu berbohong boleh. Kenapa sih temanmu kemarin kok kelihatan sendu? Terus tak tanya kenapa? Aku pengen kangen ketemu temanku. Padahal gak pernah ngomong kangen. Mikir juga ini. Iya. Aku sudah lama tidak ketemu. Dia bilang, temanmu kemarin katanya pengen ketemu kamu. Nah, ini, misalnya putri-putri ini musuhan dari Mercy misalnya. Musuhan, sama-sama Mercy. Sama-sama ikut Al-Bahjah, sama-sama ikut radioku, tatonya musuhan. Nah, ini ada yang mendamaikan. Bohong. Ada salam. Perempuan-perempuan ya, bukan kaum laki ya. Kalau laki ini lain cerita. Jadi perempuan dengan perempuan bermusuhan, kok Anda mendamaikan? Biarpun sedikit-sedikit bohong, yang penting damai. Itu boleh, Bu. Dia kok ngomong terus, ngomongin kamu, pengen ketemu, menyesal, gak tahu apa salahnya. Dia diam. Akhirnya bisa ketemu, Anda dapat pahala. Islahu dzil bain. Termasuk suami istri, dan begitu. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu berfirman, "Was-sulhu khair," damai itu lebih penting daripada menuntut hak. Seorang wanita yang mungkin tidak dipenuhi haknya oleh seorang suami. Oh, ralat. Ngecornya besok hari Senin. Mendahului Rebo Kasan. Jadi berkahnya lebih dulu datangnya. Nah, ngecornya hari Senin. Jadi ini maksudnya apa? Diumumkan barangkali ada yang punya tenaga lebih gitu ya. Cuma tidak ditulis sih ya. Jadi ngecor hari Senin kita perlu tenaga 150 orang. Jadi yang nganggur hari itu bisa bantu-bantu, nanti bisa giliran diganti. Karena harus langsung selesai pagi hingga sore 150 orang. Kami berharap ya barangkali ada di sini ini yang punya ini. Ya katanya si yang nangani ya insya Allah bisa saja datangkan tukang. Cuman kami berharap bahwa kita semuanya punya andil di sini. Bahkan santri pun diliburkan. Biar tahu rasanya nukang itu kayak apa. Insya Allah nanti diliburkan hari itu untuk ngecor semuanya. Dan para bapak, kalau memang ada para ibu, gak usah. Ibu ngelihat saja, doain. Ngirim es teh saja sudah. Tapi sudah banyak es teh, makanan sudah ada. Insya Allah. Ada angin, gak apa-apa. Gimana sebaik. Jadi kalau ada, nanti segera didaftarkan dan datang pagi-pagi ya. Nanti kalau orangnya banyak lebih enak, bisa giliran nanti. Yang lain tidur, yang lain itu saja. Baik, insya Allah itu saja pengumuman besok ngecor. Sampai di sana tadi dipotong nih. Wasuluh khair, berdamai. Ibu seorang istri yang ternyata tidak dipenuhi oleh suaminya, maka akan damai. Ya sudah ahlah abang, karena abang kerja juga nggak bisa, dagang dibohongin orang. Sudahlah abang ngaji aja deh. Yuk nganterin saya ngaji biar yang punya duit saya saja. Itu dah damai. Sama seorang suami pun begitu, tidak banyak menuntut. Sudah ma, biarpun kamu cerewet kayak begitu saya sabar. Enak suaminya masuk seraga, istrinya neraka. Damai itu bagus, damai. Sudah lama, biarpun kerjaanmu cerewet, nuntut, insya Allah tidak akan aku cerai sampai mati, insya Allah tetap aku piara. Suaminya mah baik, suluh damai, tapi istrinya neraka. Jadi damai itu maksudnya tidak menuntut haknya. Tidak menuntut hak. Itu adalah damai dan itu sangat mulia. Jadi kalau orang biasa dengan damai, tidak menuntut haknya, itu adalah mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha," takutlah kepada Allah, "wa aslihu dzata bainikum," dan damaikan orang-orang yang punya persengketaan di antara kalian. Al-Anfal. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu semestinya harus merasakan kalau mereka bersaudara. Maka fa aslihu baina akhwaikum. Maka jika ada persengketaan di antara kalian, berusahalah engkau untuk mendamaikannya. InsyaAllah keterangan selanjutnya, kita akan baca hadis satu persatu tentang mendamaikan, berdamai atau suluh. Yang ini sungguh topik yang luar biasa. Kalau sudah orang derajat sampai suluh, damai, itu indah. Seperti dikisahkan di Hadramut, suatu ketika ada melampaui satu masa. Seorang qadhi itu berkata bahwa, selama 25 tahun, aku tidak pernah menemukan ada orang ngadu, ngajukan permasalahannya ke saya. 25 tahun. Hanya terjadi sekali tok. Terjadi sekali tok itu kisahnya, ada seseorang beli tanah. Ya kan? Si A beli tanah di B. Akhirnya duit dibayarkan kepada B. Akhirnya setelah tanah itu digarap oleh si A, ada emasnya. Nah ini. Akhirnya emas itu karena dikembalikan oleh A kepada B, pemilik tanah yang pertama. Karena apa? Aku tidak pernah merasa beli emas, aku hanya beli tanah. Sebab harga emas ini lebih mahal daripada tanah. Kata si B, aku menjual tanah sama isinya. Aku tidak pernah memikirkan urusan emasnya. Rupanya eker-ekeran. Tidak, pokoknya saya tidak mau ngambil emas ini. Karena saya hanya beli tanah. Yang punya tanah dulu berkata, aku menjual tanah semuanya sama isinya. Ribut. Ngadu ke mahkamah. Nah, baru sekali itu. Aku mendapatkan aduan orang. Mengadukan. Karena apa? Ini gara-gara tanahnya ada emasnya. Akhirnya bingung. Akhirnya ditanya, Pak A, ada apa? Kau punya anak? Punya. Lagi perempuan? Lagi. B, kamu punya anak? Punya. Anakmu apa? Perempuan. Ya sudah. Dinikahkan anakmu biar emasnya diambil oleh anakmu. Jadi lihat, bukan menuntut, tapi karena enggak mau. Subhanallah. Indah kalau begitu ya, Bu. Bisa lain buat anu saja, Dek. Buat ini. Alasan, ini lemari buat saya. Kakak adik ini musuhan. Meja buat aku. Apalagi, spray buat gue. Kalimatnya, aku, gue, tapi milikku semuanya. Musibah ini. Eker-ekeran waris. Na'udzubillah. Dengan saudara, busuk manusia. Allah. Itulah, hati-hati. Jadi damai itu indah. Kalau di dalam hidup kita penuh dengan kedamaian, damai. Nah, sering itu damai-damai. Damai sejahtera. Indonesia damai, berantem melulu. Indonesia damai, macam-macam kejahatan. Damai apanya ya? Damai itu adalah keindahan terwujud. Karena apa? Tidak ada yang berbuat zalim. Semuanya akan menjatuhkan tuntutan atas haknya. Sehingga dengan begitulah akan tercipta suatu ketentraman hati. Karena semuanya saling mencintai. Kemudian setelah itu akan terwujudlah keindahan dalam kebersamaan. Dan itu adalah mukaddimah surga sebelum masuk surga. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami silakan, yaitu satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi, dengan satu orang satu pertanyaan. Mangga yang ingin bertanya. Baik, dimohon berdiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Buya Yahya yang kami hormati. Nama saya Bunyamin dari Bypass Brigjen Darsono. Yang mau kami tanyakan, bagaimana kalau dari salah seorang yang berkelamin ganda. Satu seorang yang berkelamin ganda. Dan penampilan orang tersebut berpenampilan laki-laki. Akan tetapi di setiap bulan dia mendapatkan main. Itu sajalah yang kami tanyakan. Mohon keterangannya yang lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Musa dari Dusun Sijopak. Buya Yahya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya. Sebelum di Isra Mi'rajkan Kanjeng Nabi, orang lelaki katanya masih boleh memakai emas dan juga minuman-minuman keras seperti khamr. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad sendiri setelah dioperasi, dicucinya pakai air zam-zam dan juga tempatnya atau wadahnya dari emas. Yang saya tanyakan, kenapa setelah di Isra Mi'rajkan Kanjeng Nabi, orang lelaki tidak boleh memakai emas lagi dan juga minuman-minuman keras seperti khamr tadi? Mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau menanyakan tentang kotoran cicak yang masuk ke bak mandi tapi airnya kurang dari satu kolah, itu gimana? Terus kan biasa kalau ibu-ibu kan sering ngepel ya, di lantai kadang ada kotoran cicak juga. Itu masuk najis apa gimana? Kadang kena pel yang basah itu kan biasanya najis. Najis kering kena yang basah biasanya tercampur. Itu gimana cara membersihkannya? Apa najis semua apa gimana? Terima kasih. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Baik, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada Buya, saya dititipi salam sama saudara bahwa hari ini tidak bisa menghadiri majelis ini. Dan yang kedua, pertamaan saya, tahun 89 saya hijrah sekeluarga ke Dumai. Dan di sana mayoritas penduduknya tidak seiman. Ada yang beragama Kristen dan ada juga yang HKBP. HKBP itu Himpunan Keluarga Batak Protestan. Tetapi dalam pergaulan sehari-hari, mereka itu membaur dengan agama yang lain. Dan kami pun ikut juga bergaul dengan mereka. Sampai-sampai kalau hari raya pun berkunjung kami, saling berkunjung. Dan kami berkunjung juga takut kalau tidak bergaul begitu dikatakan sombong. Dan bahkan kepala dusunnya juga orang Kristen. Juga kami kalau mengunjungi mereka akan mengucapkan selamat. Selamat aja, tidak mengucapkan selamat hari Natal. Atau disuruh mencicipi hidangannya. Kami bilang kami lagi puasa, padahal kami tidak puasa. Kalaupun terpaksa mencicipi, kami mohon kepada Allah, ya Allah halalkanlah makanan ini. Mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah khuntha muskil. Tolong dibedakan antara bencong yang 100% laki-laki hanya dandan perempuan dengan khuntha muskil, orang yang membingungkan, tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi kalau hukum mukhannath, orang yang membencongkan diri, ya ini sebetulnya pesan ini pahit, tapi kami himbau kepada orang yang mohon maaf saat ini berperan sebagai bencong, kami doakan semoga Allah menjaga Anda semua, mengampuni dan Allah memberikan kesadaran. Cuman pada dasar, pada hakikatnya, hukum yang disebutkan Nabi, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah mengutuk laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Artinya begitu pedihnya, ngeri. Kalau Anda terus berdandan seperti itu. Cuman kami pun tidak mengolok-ngolok Anda, mencaci maki Anda. Sebab para bencong memang, mohon maaf. Pertama, tidak banyak kiai yang datang ke sana. Selama ini pun jarang ada majelis bencong. Sisi lain, bencong pun juga jarang hadir ke majelis. Jadi karena ketidakmengertian mereka akan ilmu, maka banyaklah bencong. Sehingga tidak pantas kalau kita dari mimbar mengutuk bencong masuk neraka, bencong ini. Enggak, kami dulu yang mohon maaf. Kami tidak bisa menjangkau dan kami himbau barangkali ada yang bisa menjembatani kami untuk bisa mengadakan pengajian di kalangan mereka. Kami siap. Dan akan kami beri pengarahan yang benar bahwasanya agar bisa meninggalkan kebiasaan jelek membencong itu. Jadi tasyabbuh bin nisa, laki-laki yang dandan kayak perempuan adalah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan khuntha muskil, orang yang memang muskil. Muskil itu artinya apa? Tidak laki-laki, tidak perempuan. Ini dengan dua model. Satu, ada kemaluannya tapi tidak bisa disifati itu kemaluan laki atau kemaluan perempuan. Kemaluannya satu, tapi kalau dilihat seperti bentuk kemaluan laki juga tidak, seperti bentuk kemaluan perempuan juga tidak. Ini maksud. Atau ada dua kemaluan, ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Dan di sini bagaimana? Untuk mentarjih, untuk yang dianggap mana? Jika benar-benar tidak bisa dibedakan, maka ini benar-benar muskil. Tapi kalau masih bisa dibedakan, mohon maaf, yang dipakai kencing yang mana? Kalau yang satu berfungsi, yang satu tidak, misalnya mohon maaf, kelamin laki-laki yang bisa dipakai buang air kecil, maka itu dianggap laki-laki. Yang di bawah hanya cacat lubang saja, satunya itu. Atau ternyata yang berfungsi adalah lubang yang satunya, yang lubang yang kemaluan kayak laki-laki tidak bisa berfungsi, maka dianggap seperti perempuan. Termasuk lah head. Kalau sudah terbukti dia ada headnya, sementara juga tidak keluar mani dari kemaluan laki-lakinya, head saja dan keluar head saja itu sudah cukup untuk mentarjeh, untuk menganggap bahasanya dia adalah seperti perempuan. Baik. Jadi dari situ, kalau memang dia sudah terbukti head, maka dia semestinya harus pakai dandan perempuan karena tidak muskil lagi. Jadi muskil yang bikin bingung, dianggap laki-laki tapi kelamin perempuannya berfungsi, dianggap perempuan kelamin lakinya juga berfungsi. Asalkan sudah bisa berfungsi salah satunya, itu yang dianggap. Kalau nanti ada perubahan lahir sesuai dengan perubahan. 5 tahun kelamin laki-laki berfungsi, kita anggap laki. Satunya setelah tahun berikutnya berubah kelamin perempuan, itu berubah. Maka itu sesuai dengan apa fungsi tentang kelamin itu, karena tanda laki dan perempuan dicermati dari kelamin itu ya. Baik, makanya ada khuntha muskil, orang yang tidak laki dan tidak perempuan itu hukumnya bebas. Kalau khuntha muskil tidak laki dan tidak perempuan, dia bebas suka-suka. Karena ya namanya dia tidak bisa disifati. Cuman para ulama mengatakan ihtiyat. Kalau dianggap perempuan lebih aman urusan aurat. Jadi pakai tutup, kenapa? Supaya nanti tidak bisa dilihat auratnya oleh laki-laki. Tapi jelas bebas yang jelas. Kalau urusan waris nanti dianggap laki-laki. Jadi kalau urusan niat bebas dia, karena dia adalah memang tidak laki-laki, tidak perempuan. Tidak boleh kita bebani dengan sesuatu urusan syariat. Tidak boleh kita jadikan laki-laki harus wajib Jumatan, tidak. Tidak boleh kita jadikan perempuan harus dengan dandanan seperti ini. Jadi dia bebas. Karena dia memang tidak laki-laki, tidak perempuan. Baik. Kemudian. Yang kedua adalah masalah emas. Memang hukum itu begini. Indahnya syariat Islam itu datang itu tidak spontan. Tidak Quran turun begitu langsung ini. Enggak. Bitadarruj. Sedikit demi sedikit. Urusan khamr misalnya. Khamr itu tidak langsung dikatakan khamr itu haram. Bahkan disebutkan ada manfaatnya. Jadi dikasih rambu-rambu. Awas ya khamr. Setelah itu apa? Kalau ingin minum khamr itu jangan waktu mendekati waktu sholat. Setelah itu apa? Awas. Jadi untuk menyesuaikan kemampuan umat saat itu. Jadi tidak langsung spontan. Sehingga ada namanya nasakh mansukh. Ada hukum itu dihapus. Bukan anak karena Allah bodoh. Bukan karena Allah tidak tahu. Begitulah kasih sayang Allah. Hukum itu berubah untuk kemudahan. Jadi pertama boleh menjadi tidak boleh. Sebelumnya waktu zaman Nabi mendapatkan wahyu. Ada orang laki-laki punya suami 10. Istri 10. Tapi setelah ada syariat 4. Maka saat itu Nabi Muhammad mengatakan. Sisakan 4, selebihnya engkau cerai. Seperti itu. Jadi ada namanya nasih mansuh. Kalau hikmahnya apa? Kalau hikmahnya itu, ya bukan taklil. Kalau illahnya, kita tidak perlu menyebut illah karena ada nas. Illah itu, sebab itu baru dibahas oleh para pakar usul fikih. Di saat kita ingin kiaskan, ingin memberi hukum sesuatu yang lainnya, maka sesuatu itu harus dicari illahnya. Kalau ilahnya sama, maka nanti diberi hukum sama. Yang makis dan makis alaih, yang dikias atau yang ditiru hukumnya, dan yang kita sesuaikan hukumnya, maka itu harus ada ilatnya sama, namanya ilat jamiah. Jadi pembahasan tentang ilah itu akan dibahas kalau kita sudah masuk pembahasan namanya kias. Tapi selain itu, kalau sudah ada nas, nggak ada penyebutan ilah, sebabnya apa. Jadi kalau tidak ada sebab, Allah tidak merubah. Tidak. Jadi tidak boleh kita bertanya kepada Allah sebabnya apa Allah menurunkan ini. Tidak ada. Hikmahnya. Hikmahnya iya. Kenapa sebabnya Allah? Kenapa Allah nyuruh sholat? sebabnya. Memang Allah perlu dengan itu semuanya. Jadi tidak perlu urusan Allah dikatakan sebabnya apa. Memang ada sebab musabab. Yang memberi sebab adalah Allah semuanya. Hanya di situ ada riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faj'alahu fi yamini wa akhadha dhahaban faj'alahu fi shimalihi. Allah Rasulullah mengambil sutra diletakkan di kanannya. Kemudian Rasulullah mengambil emas diletakkan di kirinya. Kemudian berkata, "Inna hadaini haramun 'ala dzukuri ummati." Ini semua haram bagi kaum laki-laki dari umatku. Kenapa? Untuk sutra ini hanya biasanya untuk berdandan kaum wanita. Dan emas itu layaknya untuk dandan kaum wanita. Maka tidak diperkenankan untuk kaum laki-laki memakai emas. Kemudian adapun pakai makanan makan apa, pakai piring dari emas. Disabdakan oleh Nabi SAW bahwasanya ini semua adalah untuk ahli surga. Jadi bukan untuk kalian di dunia. Jadi di dunia jangan biasa sombong-sombongan dengan gelas emas. Sebab itu kebiasaannya orang di luar Islam sana. Jadi biasakan dengan piring wajar. Maka hukumnya haram pakai piring emas. Adapun sebelum datangnya syariat itu adalah tidak haram. Jadi ada nasih mansuh. Selagi syariat belum dihapus, maka itu boleh. Tapi kalau sudah dihapus, kita harus patuh. Dan nasih mansuh yang tahu adalah para ulama. Jadi berkenaan dengan, ini masalah tarjih biasanya. Kalau ada dua nas bertentangan, maka jangan dikatakan Al-Quran bertentangan. Kita lihat. Kalau antara am dengan khos, maka itu ada tahsis di situ. Ada mutlak muqayyad, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Itu adalah masalah taqyid. Kemudian ada yang kalau sudah tidak bisa dikumpulkan. Sebab dalam kaidah kita, ikmalu dalilaini awla min ilgha'i ahadihima. Kalau ada dua dalil bertentangan, upayakan bisa dipakai semuanya. Kalau tidak bisa pada akhirnya nanti apa? Tarjih. Tarjih itu mana yang lebih kuat? Kalau tidak ketemu tarjih, kuat semuanya, maka nanti mentok. Jadi kepada nasih dan mansuh, mana yang dihapus dan mana yang menghapus. Dan wajar, umum di dalam Al-Quran ada. Al-Quran bisa dihapus dengan hadis. Hadis bisa dihapus oleh Al-Quran. Dan begitu, Quran dengan Quran, hadis dengan hadis. Ini adalah pembahasan di dalam usul fikih. Dan para ulama sudah mengemas jadi hukum fikih. Yang jelas, mengenakan emas bagi kaum laki-laki adalah haram. Dan ini ijma' ulama, tidak ada yang berbeda. Mungkin di antara pendengar ada yang pakai emas. Wahai para bapak yang semoga Anda dimuliakan oleh Allah. Yang mendengar suara ini. Jika Anda pakai emas, tolong emasnya dikasihkan istrimu saja. Tambah senang dapat pahala. Enggak usah dipakai emasnya. Cincinmu tidak usah emas. Kasihkan istrimu. Kalau istrinya sudah kebanyakan emas, taruh di pesantren sana. Atau taruh di masjid sana. Taruh fakir miskin sana. Dapat pahala daripada dapat dosa. Kan sudah terlanjur beli ya. Baik, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adalah masalah ini. Jadi itu karena sudah ada nas, tidak perlu kita sebut. Kalau hikmahnya, itulah para ulama mengatakan, biasanya kalau emas itu kesombongan. Ya adalah kesombongan. Makanya tidak boleh pakai gelas emas, perak not itu sombong. Tapi kalau kita pakai gelas dari permata, biarpun lebih mahal dari emas, itu tidak haram. Kenapa? Tidak semua orang ngerti tentang permata. Zabarjat, jamrud. Ada nanti apa namanya? Gelas dari zabarjat. Gelas dari jamrud. Orang enggak ngerti, dipikir itu botol warna biru saja, kan gitu. Orang melarat. Kalau emas, semuanya ngerti kan? Emas. Gitu. Emas gitu. Jadi karena emas itu sudah menjadi umum, maka kalau orang memakai emas hukumnya haram bagi kaum laki-laki, bagi perempuan tidak. Kemudian masalah kotoran cicak. Kotoran cicak adalah najis. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala, kotoran cicak adalah najis satu. Kemudian yang kedua, di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kotoran cicak itu jatuh di air yang sedikit, jatuh di air yang sedikit, air sedikit itu yang kurang dari 216 liter. Kalau pakai ukuran Bu, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm. Kalau sudah penuh itu air banyak. Jadi kejatuhan kotoran cicak sebanyak apapun tidak akan najis asalkan tidak berubah. Dan tidak disengaja dicemplungin. Kalau sengaja dicemplungin jadi najis. Baik. Nah, kalau air sedikit kita kemasukan cicak, maka menjadi mutanajis, menjadi najis. Hasilnya begitu dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sekarang kita perlu saja disampaikan, ini keadaannya di mana? Kalau di kota, ibu, barangkali di kota itu kadang-kadang airnya macet, kerannya sedikit. Ya. Kerannya sedikit, macet. Maka saat seperti itu, ibu pakai pendapat yang kedua dalam madhab Imam Syafi'i yang sama dengan madhabnya Imam Malik bahwa asalkan tidak berubah, Tapi kalau ibu bisa berpegang madhab Imam Syafi'i yang nomor satu, ya dibuang saja air-air banyak. Kenapa ibu pakai wudu yang campur cicak? Iya kan? Tapi kalau ternyata airnya enggak ada lagi, ibu anggap saja itu air suci. Ini kadang-kadang bermasalah dan ini kejadian, Bu. Ada seorang perempuan, Bu. Ini ngidam. Minta diberikan es durian. Lah es duriannya kejatuhan kotoran sih. Cicak. Tanya ke kami. Belinya jauh enggak? Saya tanya begitu. Belinya jauh. Terus pengen benar ini sudah. Ya sudah. Telur cicaknya dipinggirin, diminum saja. Ikut madhabnya Imam Malik. Karena kasihan, sudah es durian beli mahal-mahal, bingung lihat. Nah, karena ngidam suaminya suruh keluar lagi ya. Karena di dalam madhab Imam Malik, asalkan tidak berubah. Ya, jadi lumayan, dia minum es durian sama telur cicak. Tidak apa-apa. Nah, anaknya nanti. Ini kejadian betul itu, Bu. Tanya Umi siapa orangnya nanti ya. Ada orang begitu, jadi pengen es durian gitu. Jadi, ya tidak apa-apa. Jadi perlu diselesaikan. Kalau urusan begini mah gampang, Bu. Tapi jangan makan duit zakat, jangan makan duit ya anak yatim, jangan bohong jual beli, jangan makan riba. Itu, jangan ini itu. Urusan begitu mah gampang. Es durian ada telek cecaknya saja kok. Ya, apalagi dalam madhab Imam Malik, enggak najis karena cicak boleh digoreng. Sebab semua yang boleh dimakan dalam madhab Malik tidak najis kotorannya. Ayo, mau apa? Tapi kalau sudah makan hartanya anak yatim, neraka paling dalam itu. Buya kok gampang mandi? Ya gampang urusan ibadah, Bu. Ya, apalagi untuk wudu bangun malam, mau tahajutan, malam takut gara-gara kena cicak enggak sholat. Kan sayang, sholat saja biarpun wudunya ada cicaknya, asalkan tidak berubah. Tapi kalau sudah hitam bau cicak, Bu, masa pakai wudu? Kalau hitam bau cicak mutlak najis menurut madhab Syafi'i, enggak ada tawar di situ. Tapi madhab Malik ya karena tetap berubah tidak bisa dipakai wudu biarpun tidak najis. Sebab menurut madhab Malik kotoran binatang yang boleh dimakan tidak najis. Dalam madhab Malik, Bu, kotoran binatang yang boleh dimakan. Ibu sholat di jidatnya ada kotoran kambing sah, Bu. Wah, enak bener nih. Cuman iseng bener pakai madhab Malik ya. Madhab Syafi'i, Bu, bersih ya. Jangan sampai sholat bawa kotoran kambing, misalnya. Cukup. Ibu yang baik, Islam itu indah. Pertanyaan yang ketiga, hidup di negeri Dumai ya. Mana? Hah? Dumai ya. Di situ banyak kaum Nasrani, kaum Katolik. Islam tidak melarang kita bergaul dengan mereka. Bahkan Islam mengajarkan keindahan. Jujur wahai kaum Kristiani yang dengar, kalau Anda sakit datang ke sini, kalau kami punya bekal, kami obati. Dan kami akan calling beberapa dokter untuk mengobati Anda. Islam itu indah kayak begitu. Dan Islam pun boleh mengucapkan selamat atas pernikahan. Kalau ada yang menikah, kita ucapkan selamat nikah. Dan hari raya mereka pun kita boleh datang asalkan hari raya yang tidak bertentangan dengan akidah kita dalam ucapannya. Misalnya, Anda tidak usah merayakan tahun baru. Akan tapi mereka merayakan tahun baru, kalau Anda datang kepada mereka urusan tahun barunya, itu boleh. Tapi kalau urusan Natalan, kalau Anda merayakan tahun baru dengan cara mereka, haram karena apa? Anda niru mereka, bukan mengucapkan. Kalau mengucapkan selamat atas tahun baru kepadamu, wahai kaum Kristiani, ya tidak ada masalah. Tapi ya kalau menjawabkan selamat Natal, itu adalah kalimat. Ini ada orang nukil fatwa dari Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan, kita boleh mengucapkan selamat kepada orang di luar Islam, asalkan dengan kalimat yang tidak bertentangan dengan akidah kita. Di pelintir itu. Jadi mengucapkan selamat yang tidak bertentangan. Misalnya, selamat atas pernikahanmu. Selamat hari tahun baru. Tapi kalau Natal bertentangan dong. Karena Natal itu mempercayai adanya Tuhan anak. Tuhan Yesus. Kalau kita mengucap selamat Natal kepada orang Kristen. Maka ibu tetap tidak boleh urusan Natal. Kalaupun ada fatwa ulama itu kayaknya perlu diralat kembali dia. Biarpun yang fatwa orang kaya apapun jubahnya. Tapi harus jelas maknanya apa. Anda kalau mengucapkan selamat Natal kepada orang Muslim. Artinya Nabi Isa. Karena orang Muslim kan. Tapi kalau selamat Natal. Maksudnya selamat atas kelahiran Yesus yang Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Jadi ibu, kalau orang biasa dengan keluasan tidak akan bermasalah dengan orang di luar Islam. Jadi Anda tidak mengucapkan Natal hari itu. Tapi ibu, Anda tidak usah mengucapkan Natal. Tapi kalau ada rame-rame Anda biasa saja ketemu. Salaman, gimana baik, tidak ada masalah. Apalagi makan-makan, kalau dia ngirim makanan kepada Anda, boleh. Anda terima makanan tersebut asalkan makanan yang halal. Misalnya bukan babi. bukan anjing yang menurut mazhab kita Syafi'i haram. Tapi kalau kue, roti dan sebagainya, kalau sembelihan ayam pun ini ada pendapat di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, memang ahli kitab di Indonesia tidak dianggap sembelihannya. Memang dalam mazhab Syafi'i kaku dalam hal ini, tapi jumhur ulama mengatakan asalkan orang mengatakan dirinya adalah Nasrani atau Yahudi, dialah ahli kitab, sembelihannya boleh dianggap halal. Sudah kita luas saja urusan begini ini. Kalau urusan sembelihannya orang Yahudi, orang Nasrani, biarpun kita tidak ikut mazhab Imam Syafi'i adalah yuk kita makan, enggak apa-apa. Cuman kalau bisa menghindar yang apa-apa. Tapi kalau kita menyakiti jangan dong, kita ambil. Kalau di depannya makan. Kalau ternyata dia sudah pergi, Anda tidak nyaman, tidak usah dimakan kalau urusan ayam dan sebagainya. Tapi kalau babi ya mau ngotlak, Bu. Lumayan ini. Sekali-kali ngerasain babi ya enggak boleh gitu. Jadi kalau babi mutlak haram. Tapi kalau sembelihan, yaitu madhab kita Imam Syafi'i, orang Nasrani di Indonesia tidak sebut sebagai ahli kitab. Karena apa? Tidak dari asal usul mbah nenek moyangnya adalah Nasrani. Maka dia adalah termasuk orang yang berubah agama dari agama ke agama, tidak diterima. Fala yukbal. Tidak akan diterima. Tapi menurut jumhur ulama mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, siapapun yang mengatakan dirinya adalah Nasrani Yahudi, maka dia ahli kitab, sembelihannya pun boleh dimakan. Memang ada sebagian dari kaum muslimin yang berusaha untuk ikhtiyat, hati-hati. Akan tapi perlu hati-hati itu pada tempatnya. Kalau urusan semacam ini tidak terlalu membahayakan. Tapi yang perlu itu urusan riba. Dia hati-hati urusan begini. Tapi riba makan kan aneh. Dia hati-hati urusan begini. Astagfirullahaladzim. Sembelihannya orang Yahudi. Nasrani. Haram. Dia beli ayam sendiri. Duit riba. Kacau ini. Duit bohong. Rebutan waris belum beres. Ini orang sakit parah ini. Ya begini nih. Jadi tolong dipilah-pilah. Jadi ibu, katakan kepada saudara Anda yang di sana. Anda bisa tukar-menukar hadiah. Akan tapi khusus mengucapkan selamat Natal karena ucapan di lidah. Kalau kata yang penting hatinya tidak berubah. Ya dibalik saja, wahai orang Kristiani, sekali-kali yuk kumpul Anda bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad. Mau enggak? Ya enggak mau. Mau kan urusan lidah saja enggak apa-apa. Ya enggak mau juga. Jangan mengantengkan urusan lidah. Lidah berucap juga bermasalah. Baik ini saja ya. Islam tidak ngajari permusuhan. Kalau mereka merayakan Natalan, Anda tidak boleh mengganggu mereka, wahai kaum muslimin. Tapi Anda tidak boleh ikut mengucapkan selamat Natal, karena makna selamat Natal, selamat atas kelahiran Yesus yang dituhankan. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaannya banyak tertulis karena waktu. Pengumuman lagi bahwasanya Ahad depan, semuanya punya kewajiban membawa rombongan satu bis. Ini, jadi ya, ibu bawa teman-teman sanak saudara, SMS disebarkan. Jadi, kemudian kita insyaallah gawainya bulan minggu depan insyaallah akan dirapikan ini semuanya, dan mungkin jamaah lebih banyak dari sebelumnya, dan semuanya harus niat yang baik, semoga itu menjadi sebab keberkahan ya. Jadi doakan orang banyak, tapi besok ada ngecor ya, besok ngecor, dan juga ada majelis-majelis ini tolong diistiqomahi dan doakan agar selamat yang hadir majelis ini, khususnya yang berbicara ini, semoga Allah memberikan keselamatan. Minta Fatihah khusus kepada orang ibu. Insya Allah sih tidak ada. Cuman takut ada. Jika ada orang menghasut dengki kepada keberadaan pesantren. Atau mungkin pernah ngomongin jelek kepada kami atau pesantren. Atau ada kebencian kepada pesantren. Kita doakan Bu Fatihah khusus kepada beliau-beliau. Orang-orang itu. Semoga Allah memberikan segala kebaikan. Keluarganya dijaga. Hatinya dijaga. Diberi keberkahan dalam hidup. Imannya dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diberi kesadaran. Dan semoga Allah menumbuhkan kecintaan antar kita dengan mereka-mereka. Al-Fatihah. Minasyaitan wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini apa? Demak doa Rebo Wekasan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya a'udzu billahi min syarri hadzal zaman. Ya enggak apa-apa doanya. Syarri syahri syafar. Bukan syahri syafar. Syarri min syururi anfusina, bukan bulannya yang jelek ya. Perlu kita rubah a'udzubillahi min syururi anfusina. Jelek itu dari hawa nafsu kita. Insyaallah kita rubah na'udzubika min syarri anfusina, bukan syarri yaumil jum'ah, syarri yaumis safar, enggak ada lah. Kita rubah min syarri anfusina. Kalaupun kita umumkan bukan safar saja, syau min syarri syarri syahri safar wa ghairihi minas syuhur, jeleknya bukan syahrnya. Syahr kejelekan yang disebabkan kemaksiatan kita yang terjadi di bulan Safar. Enggak, ini sudah kita tinggalkan saja untuk ini. Baik. Ada yang sakit ya, salah satu dari orang tua dari aktif bis dakwah di Al-Bahjah. Sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dan semua yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir batinnya. Husnul khatimah semuanya dari kita, baik yang sakit atau yang sehat. Kapanpun waktunya, semoga Allah memberikan kita husnul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Diniatkan Bu, ini rencana mau dikejar bulan Maulid ini sudah beres ini. Akan diperbesar aula ini. Aula ini bakal diganti nanti. Jadi digedekan tingkat besar sampai ini. Ini tanya bondonya, kalau kata orang Jawa nekat. Memang harus nekat dakwah itu. Orang perang berani mati. Ini. Ternyata pejuangnya nekat betul. Pak Haji siap, iya. Siap, iya, sudah lah. Duitnya ada. Nanti pasti ada. Insya Allah. Nanti pasti ada. Betul nih, ada. Insya Allah ada. Ya sudah, ini jalan Allah. Jadi ini yang diniatkan. Semoga ini segera dimudahkan oleh Allah bangunannya. Pondok sana, sekolahan banyak bangunan sudahlah, diniatkan saja semoga Allah mudahkan sana, dihitung-hitunglah. Kalau hitung nanti pusing ya. Semoga Allah mudahkan semuanya, dikirim oleh Allah, Allah ahli-ahli ikhlas. Sekaligus kita ingin menggedekan radio menjadi lebih gede lagi, menjadi 2500 watt. Tolong didoakan khusus. Ada tanda-tanda para kekasih Allah yang dikirim untuk itu. Semoga Allah mudahkan urusannya sehingga memudahkan untuk pembenahan radio Indonesia menjadi lebih besar lagi dan pembangunan ini. Orang ikhlas yang berjuang ikhlas diberi keikhlasan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim wa lam. Amin. Dan juga kemudahan karena kita akan menyambut tamu puluhan ribu dan semoga nanti bisa kita melayani mereka mulai dari konsumsi dan sebagainya. Dan alhamdulillah subhanallah itu kemudahan Bu. Banyak orang titip, Buya, saya pengen nahlilin abah saya. Ya, alhamdulillah, saya kirim begini. Namanya kalau sudah urusan Allah, tidak susah, Bu, ya. Orang pada bingung, Buya akan punya tamu puluhan ribu itu gimana? Ya, kalau saya lihat di saku saya, mah kempes. Tapi ternyata banyak orang titip-titip, dan memang ada yang bertanya, apakah boleh titip? Ya, titip saja, mah enggak. Silakan mau titip-titip untuk sedekah, untuk khol abahnya, ini semuanya. Nanti pahalanya nyampe, yang makan orang banyak, doain orang banyak, bakal nyampe itu semuanya. Dan alhamdulillah ada kemudahan-kemudahan. Nanti insya Allah Bu, tenda itu akan dipasang di jalan-jalan. Semuanya tenda-tenda-tenda semuanya. Biar agak panas dipasang layar-layar semuanya. Dan itu semuanya perlu permohonan. Kami tidak mengatakan perlu duit. Enggak pakai duit, enggak apa-apa. Yang penting pakai semuanya. Yang penting ada nasi, ada beras, ada tenda. Enggak pakai duit, enggak apa. Apa ya itu dan jadi maka kita doain, kita perlu doa yang banyak semoga Allah mudahkan, bukan saja dimudahkan, semoga diterima dan yang berjuang dalam urusan perayaan Maulid Nabi nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthin 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, Allah muliakan kami dengan majlis ini ya Allah. Dan jadikan majlis ini majlis mulia yang sesungguhnya ya Allah. Siapapun yang berjuang di sini ya Allah, yang belajar di sini ya Allah, yang mengajar di sini ya Allah, yang mampir di tempat ini ya Allah, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jagalah hati kami ya Allah dari membenci sesama kami ya Allah. Wujudkan kecintaan di hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama. Kami mohon jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang berbuat zalim kami, jika ada orang menggunjing kami, kami mohon ampuni mereka, berikan kesadaran, dan sungguh kami tidak rela jika ada orang yang memusuhi kami lalu masuk neraka-Mu. Ya Allah, berikan kecintaan kepada hati kami dan hati mereka. Ya Allah, mudahkan segala urusan mereka dan urusan kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu rindu masjid, rindu kemuliaan, rindu majlis taklim. Ya Allah, dan jadikan kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang di saat memohon kepada-Mu, di saat ingat kepada-Mu, hati kami ternyuh bergetar karena kerinduan kami kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari zina, ya Allah, dari godaan-godaan menghantarkan kepada zina, ya Allah, dan berikan kepada kami payung-Mu kelak, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mendapatkan payung khusus-Mu kelak, ya Allah, di padang mahsyar-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk berinfak dan sedekah, ya Allah, dan terimalah sedekah kami. Ya Allah, siapapun yang sudah bersedekah dan infak, berikan ketulusan dan keikhlasan. Yang belum, ya Allah, lembutkan hatinya, berikan kesadaran untuk berbuat baik di tempat-tempat mulia seperti ini, ya Allah. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, Engkau melihat kebutuhan kami. Bahkan Engkau lebih tahu daripada kami, ya Allah. Engkau mengetahui kebutuhan kami semua yang di tempat ini, di pesantren ini, ya Allah. Dan kami tidak akan bisa sebut satu persatu, ya Allah, begitu banyaknya kebutuhan kami. Akan tetapi kami yakin bagi-Mu itu sangat kecil dan mudah. Maka mudahkan semuanya. Dan mudahkan semua orang yang memudahkan urusan pesantren ini. Ya Allah, yang hadir ke tempat ini, kabulkan hajat mereka semua, ya Allah. Yang rizkinya sempit, lapangkan, ya Allah. Allah, dengan rezeki yang halal penuh berkah yang menjadikan sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang rezekinya masih haram, gantilah dengan yang halal. Rezekinya haram, ganti dengan yang halal, ya Allah. Dan jauhkan kami dari keharaman, yang sudah berkeinginan untuk menikah, ya Allah. Jaga kehormatan kemuliaan mereka, ya Allah. Mudahkan untuk menikah, mendapatkan pasangan orang yang Kau muliakan, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan anak yang soleh, solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, ya Allah. Dan rindukan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami menjelang bulan kelahiran kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang siap untuk kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, semakin mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berkailah kami di bulan Safar ini, ya Allah, dan jauhkan kami dari bencana di bulan Safar ini. Ya Allah, berikan kepada hati kami hati yang senantiasa khusnudzon kepada-Mu, ya Allah, berprasangka baik kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami semua, ya Allah. Ya Allah, berikan yang sakit sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, yang punya hutang, mudahkan mereka membayar hutang-hutang mereka. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat, ya Allah, afiat. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang sudah berjuang di sini, berikan keikhlasan, ya Allah. Dan pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu. Dan seperti Engkau telah kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di sorga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, ya Allah. Dan kami ingin, ya Allah, kami ingin saat itu, saat kami, ya Allah, akan Kau cabut nyawa kami. Saat itu dan itu pasti akan kami lewati. Kami akan mati semuanya, ya Allah. Kami akan menghadap-Mu, kami mohon, ya Allah. Saat Kau cabut nyawa kami, jadikan hati kami dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih. Jangan lupa Ahad depan. Mulai jam 7 sampai jam 11. Ahad depan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.